إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان إخوات مسلمين مسلمة سيدان جماعة ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya janjikan di kuliah yang lalu, malam ni kita menyambung tentang solat tasbih setelah kita membacakan dan membincangkan solat hajat, solat istihara. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan bincang salat tasbih. Ada sebahagian jamaah yang mengaku dia kembali kepada sunnah, dia mengatakan bahawa salat tasbih ni bid'ah. Sedangkan terdapat hadis-hadisnya seperti dalam hadis Tirmizi, Hakim dan beberapa lagi yang sudah disahkan juga oleh syekh kita, dan Al-Albani sendiri, syekh kita Al-Albani menulis tentang salat tasbih. Jadi siapa yang mengatakan bahawa solat tasbih ni bid'ah, dia sudah membuat satu kesalahan yang besar. Sedangkan solat tasbih ini adalah solat insya-Allah amat besar pahalanya. Di antaranya kebaikannya adalah dia boleh merawat jiwa ataupun menenangkan jiwa. Sehingga sebagian ulama mengatakan solat tasbih ini boleh mengelakkan diri daripada kena sihir ataupun boleh menolak sihir insya-Allah. Jadi apa itu salat tasbih? Salat tasbih atau salat sunnah tasbih adalah salat sunnah yang 4 rakaat. Di 4 rakaat. Jangan buat 2. 4 rakaat, 1 salam. 2 tahiyat. Salatnya 4 rakaat, 1 salam, 2 tahiyat. Ia berupa amal soleh yang tujuannya untuk meminta keberkahan hidup dan meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang, serta meminta agar diterima segala amal yang lalu, yang sedang dan yang akan dikerjakan. Ini kelebihan solat tasbih. Jadi solat tasbih meminta keberkahan hidup. Apa itu keberkah? Berkah dalam bahasa Arab tambahan. Itu adalah tambahan umum. Seperti tambahan rezeki, tambahan sakinah ataupun keamanan dalam rumah tangga, ketenteraman. Dan insyaAllah solat tasbih sebagaimana saya katakan, dia boleh menenangkan jiwa. Sebab akhir-akhir ni atau akhir zaman, ramai orang yang tertekan jiwanya, morong dan sebagainya. Jadi apa salahnya bangun solat, solat tasbih? Solat tasbih tidak ditentukan waktunya, boleh dibuat bila-bila waktu. Cuma di waktu matahari di tengah-tengah tu tidak boleh. Ya, maka di waktu duha misalnya kita nak buat salat tasbih, itu adalah waktu-waktu yang paling baik. Tapi yang baik sekali adalah di waktu malam. Yang dikatakan qiyamul lail, kalau nak sembahyang juga, tambahan sembahyang, kita boleh sembahyang dinamakan salat tasbih. Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua permohonan yang dipinta jika hambanya tidak melakukan amalan-amalan yang syirik terhadapnya. Yani orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak melakukan kesyirikan, kalau amalan itu ada hujjah, amalan itu ikut sunnah, amalan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia melakukan syirik, ini bahayanya ya. Ramai orang yang mengaku dirinya sudah beriman, sudah melakukan berbagai-bagai ibadah yang sunnah setelah melakukan yang wajib. Tetapi kalau tidak dibetulkan akidahnya, kalau masih melakukan kesyirikan, ingat Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada kita. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sudah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumku ya Muhammad, kalau engkau melakukan syirik, pasti akan dibatalkan semua amal kau. Hatta sembahyang sunnah istiharah, sunnah tasbih, kalau kita melakukan syirik, maka amalan itu jadi amalan sia-sia. Kerana syirik sudah membatalkan segala-galanya. Kerana syirik dosa besar yang paling besar. Kalau yang paling besar dibuat, maka yang kecil-kecil Allah dah tak terima lagi. Jadi pastikan kita tidak melakukan kesyirikan. Dan hidupkanlah solat-solat yang seperti solat sunnah, salat tasbih. Sekalipun tak pernah buat selalu ataupun tak mampu buat selalu, kata Nabi nanti seumur hidup sekali pun jadilah. Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir yang tafsirnya berbelas-belas jilid, Imam Qurtubi rahimahullah menyatakan dari Al-Hasan bahawa kami menyedari bahawa ada manusia yang takut amal-amal kebaikannya ditolak. Takut ditolak amal-amal kebaikannya. Maka mereka menghilangkan perasaan tersebut dengan mendirikan solat tasbih 4 rakaat. Ramai ada orang yang mungkin dia tak ada ilmu. Karena jumpa saya, cerita pribadi, Ustaz, saya rasa amal saya ni Allah tak terima. Tolong dipahami, jangan ada persepsi seperti itu. Jangan ada perasaan seperti itu. Dalam sebuah hadis, Allah ikut apa yang kita sangka. Kalau kita menyangka bahawa amal kita tidak diterima, Allah tidak terima. Habis cerita. Maka kita kena yakin amal kita diterima. Kalau ada waswas daripada syaitan yang menggoda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila perasaan seperti itu datang, apa salahnya kita ambil wuduk, kita sembahyang tasbih? Sebab di antaranya, sembahyang tasbih adalah untuk menghilangkan keraguan. Keberkahannya untuk menghilangkan keraguan. Jadi, dirikan solat tasbih. Saya katakan kelebihan solat tasbih. Pertama, diberkahi oleh Allah. Kita perlu keberkahan dalam hidup. Kalau hidup tidak penuh dengan keberkahan, itulah hidup yang penuh dengan masalah. Keberkahan artinya kebaikan. Ditambah kebaikan. Keberkahan dalam harta, insyaAllah Allah cukupkan. Keberkahan dalam rumah tangga, Allah beri sakinah dan mahabbah. Perasaan cinta kasih sayang yang mendalam antara satu dengan lain. Keberkahan dalam keluarga, insyaAllah tak ada masalah yang timbul. Dan di Singapura di antaranya masalah yang paling banyak timbul adalah masalah keluarga. Dengan kawan-kawan dan sebagainya, insyaAllah. Dan di antara kelebihannya, sebagaimana syekh-syekh kita mengatakan, antara Syekh Bali, dia akan dihindari daripada sihir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akan dihindarkan daripada sihir. Dan di antara yang jadi masalah orang kita, apabila dia terkena sihir, banyak yang melakukan kesyirikan. Antaranya pergi dukun, tak baik pergi berdukun, pergi keramatan dan sebagainya. Maka ini perbuatan syirik. Jadi di antara supaya rumah kita diperisai oleh Allah SWT dengan keberkahan, mudah-mudahan solat kita, apabila kita belajar seperti ini, mengikut sunnah, tidak ada bid'ah di dalamnya, amal kita akan diterima. Dua sebabnya, di depan sini ada kosong lagi, tak apa. Ya. Ya. Ya, penuhkan yang di sana dulu supaya nanti sahabat senang nak ni. Boleh penuhkan sana dulu ya. Ya. Penuhkan di sana dulu insya-Allah. Ya, siapa yang tak dapat kursi di belakang, maju ke depan, di depan masih ada kosong lagi. Insya-Allah. Jadi penuhkan ruang kosong dulu di ujung, baru kita mulakan kuliah. Penuhkan di depan ni dulu. Sekali lagi, ana nak jelaskan kepada antum. Kalau kita lihat kelebihan sembahyang tasbih yang sebagaimana ditulis, dijelaskan oleh imam kita, imam-imam syarab kita, Pertama, keberkahan. Solat tasbih untuk dapat keberkahan. InsyaAllah keberkahan dalam keuangan, Allah cukupkan apa yang kita cari ini. Keberkahan dalam rumah tangga, insyaAllah Allah tambah kita sakinah dan mahabbah. Sakinah dan mahabbah, kasih sayang yang Allah berikan dengan mendalam antara keluarga, terutama dengan suami isteri. Sakinah dalam secara umum rumah tangga, insyaAllah Allah jauhkan dan selamatkan kita daripada pertama sekali sihir antaranya. Jadi jangan lupa, kalau boleh dirikanlah solat, dikatakan solat tasbih. Walaupun dulu ramai orang yang berargu dengan saya, dikatakan bahawa solat tasbih ini bid'ah. Saya katakan tidak. Solat tasbih bukan bid'ah. Yang bid'ah solat hajat. Solat tasbih banyak kelebihannya. Sehingga Imam Qurtubi, sekali lagi saya bacakan, kami menyedari bahawa ada manusia yang takut atau ragu atau was-was, amal-amal kebaikannya ditolak. Maka mereka menghilangkan perasaan takut ditolak dan sebagainya dengan mendirikan solat tasbih 4 rakaat. Solat tasbih 4 rakaat. 1 salam, 2 tahiyat. Mendirikan solat tasbih bukanlah perbuatan bid'ah sebagaimana yang disangka oleh sebahagian orang-orang yang jahil. Tetapi solat tasbih adalah solat sunnah yang telah disyariatkan kepada setiap orang yang beriman sebagaimana hadis Rasulullah SAW. An ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ya Abbas ya ammah ala a'tik ala amnahuk ala ahbuk ala af'alu bika 10 khisal idha anta fa'alta dhalik غفر الله لك ذنبك أوله وآخره أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو الله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكعا 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجدا 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة ففعل فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, wahai pamanku, mahukah engkau jika aku memberitahumu, mahukah engkau jika aku memberi kemuliaan kepadamu, memberi kemuliaan, yakni kemuliaan daripada Allah. Kemuliaan daripada Allah. Yang disebut tadi, antaranya adalah berkah. Mahukah engkau jika aku menghadiahkan kepadamu, yakni hadiah kepada daripada Allah. Alangkah baiknya orang yang menerima hadiah Allah. Kita kalau orang beri hadiah kita tak terima, tentu kita tidak senang. Ini Allah beri hadiah, kenapa kita tak mau terima? Bagaimana cara menerimanya? Kita amalkan. Mahukah engkau jika aku berbuat sesuatu terhadapmu, yakni berbuat sesuatu yang datang kebaikan? Ada 10 perkara yang jika engkau melakukan hal tersebut, maka Allah akan memberikan keampunan bagimu. Allah beri keampunan atas dosa-dosamu, iaitu dosa-dosa yang pertama dan yang akhir. Dosa-dosa yang sudah berlalu dan yang akan datang. Yang berlalu, yang sedang dan yang akan datang. Tidak sengaja atau disengajakan. Bermakna dengan solat ini kita terampun dosa-dosa kita. Kecuali kecil atau besar. Dalam sembunyi atau terang-terangan. 10 perkara itu ialah hendaklah kau mengerjakan solat 4 rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca surah Al-Fatihah dan surah lainnya. Setelah engkau selesai membaca di rakaat pertama, sedangkan engkau masih dalam keadaan berdiri, hendaklah engkau membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Maksud subhanallah dan seterusnya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan Allah Maha besar. Dibaca sebanyak 15 kali. Kemudian engkau rukuk. Lalu engkau membacanya 10 kali. Sedang engkau dalam keadaan rukuk. Kemudian mengangkat kepalamu dari rukuk. Lantas mengucapkannya 10 kali. Selanjutnya, turun untuk sujud. Lalu membacanya 10 kali. Ketiga, dalam keadaan sujud. Setelah itu, mengangkat kepalamu dari sujud. Seraya mengucapkan 10 kali. Kemudian sujud lagi dan mengucapkannya 10 kali. Selanjutnya, mengangkat kepalamu seraya mengucapkan 10 kali. Demikianlah, iaitu 75 kali setiap rakaat. Hendaklah engkau melakukan perkara tersebut pada 4 rakaat. Jika engkau mampu mengerjakannya setiap hari 1 kali, maka kerjakanlah. Kalau mampu, sekali sehari. Jika engkau tidak mampu mengerjakan pada setiap hari, maka kerjakanlah setiap Jumaat sekali. Setiap Jumaat sekali, yakni seminggu sekali. Jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah setiap sebulan sekali. Jika engkau tidak mampu, maka kerjakanlah setahun sekali. Dan jika engkau tidak mampu juga, maka kerjakanlah sekali, satu kali selama hidupmu. Sekarang orang sibuk-sibuk solat hajat. Solat hajat ini diorang tak buat. Ataupun solat taubat. Solat taubat tidak ada. Tapi kalau ini dikatakan sama seperti solat taubat, tak jadi masalah. Tapi bukan solat taubat namanya. Namanya solat tasbih. Sebab dengan solat ini, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Yang akan datang. Macam taubat kan? Tapi bukan solat taubat. Jangan cuba-cuba kita namakan ini solat taubat. Namanya sudah diberi oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Imam Hadis mengatakan ini solat taubat. Jadi solat taubat ni, bismillah. Kita semayang seperti biasa, tapi niatnya solat, maaf. Solat tasbih ni, niatnya seperti biasa. Solat tasbih. Setelah takbir, baca doa iftitah dulu. Baca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surah apa saja. Tidak semestinya kuli al-kafirun. Tidak semestinya. Surah apa saja. Setelah baca surah, semasa berdiri, kita baca 15 kali. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali. Setelah itu rukuk. Bila rukuk, kita baca Subhanarabbil azim wa bihamdihi. Ini dulu pun dikatakan bid'ah. Tapi kita katakan, ditakhrij hadisnya oleh Al-Albani tidak bina. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Setelah baca zikir subhana rabbil azim wa bihamdihi atau zikir-zikir yang lain, jangan bangun dulu. Kita baca 10. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 10. Berapa semula bilangnya? 25. Bila kita tegak berdiri, kita baca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Kalau ada doa-doa yang lain dibaca bil usamawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'. Misalan, jangan sujud dulu. Kita baca 10. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 10. Berapa dah jumlahnya? Catat ya. Sebab setiap tu ada 75. Kalau tak cukup bermakna antum ada silap. Setelah itu baru kita sujud. Sujud kita baca seperti biasa. Subhanarabbil a'la wa bihamdihi. Berapa kali nak baca? Sebelum bangun kita baca 10 kali. Kita baca 10 kali subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca 10 kali. Kemudian kita duduk. Kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ataupun doa-doa yang kita baca tu. Setelah baca tu, jangan sujud dulu. Kita baca 10 kali subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita sujud. Setelah sujud, setelah baca subhana rabbil ala bihamdihi, jangan bangun dulu. Kita baca 10 kali subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian jangan bangun terus. Kita duduk dengan duduk ik'a. Duduk ik'a, duduk di atas tumit. Sebelum bangun, kita baca 10 kali lagi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah akbar. Setelah tu baru kita bangun untuk teruskan rakaat kedua. Jadi kira berapa? Berapa? 75. Setiap rakaat 75. Kemudian bangun, baca Fatihah, setelah baca Fatihah baca surah, surah apa saja nak baca 15 kali. 15 kali. Setelah baca surah baca 15 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali lepas tu baru kita rukuk. Setelah baca zikir rukuk maka kita sambung subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar 10 kali maka kita bangun. Baca sampai Allahu liman hamidah sampai habis. Baca zikir atau doa yang biasa. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali baru sujud. Sujud baca seperti biasa subhanarabbil ala wa bihamdi. Berapa kali tu nak baca? Jangan bangun daripada sujud kecuali apa dia? Baca subhanallah walhamdulillah berapa kali? 10 kali. Dan seterusnya. Rakaat kedua, setelah ni kita baca tahiyat. Tahiyat. Setelah baca tahiyat, jangan lupa tahiyat. Yang lain Rasulullah SAW tak suruh baca tahiyat. Yang ini kita baca tahiyat. Tahiyat awal. Lepas baca tahiyat awal, kita baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar. Maka jumlahnya tetap 75. Dan begitu juga terus rakaat ketiga. Sehinggalah habis. Dan sebelum beri salam, kita baca lagi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru kita cukup-cukup setiap rakaat 75 kali. Dalilnya jelas hadis ni. Kalau kita lihat apakah hadisnya hadis yang sahih? Kalau lihat footnote-nya 22. Footnote 22. Hadis riwayat Abu Daud nombor 1297. Kitab Ussalah. Dalam kitab Abu Daud, yang di Sunnah Abu Daud, kitab Ussalah. Bab solat at-tasbih. Ada bab solat tasbih. Disahihkan oleh Al-Albani. Kita boleh lihat, kalau kita nak lihat, kalau mampu, buku Arabnya, Sunan Abu Daud. Nombornya 303. Bab solat tasbih. Jilid pertama, nombornya 335 dan 1297. Dan disahihkan oleh Al-Albani. Sekali lagi, dikatakan disahihkan oleh Al-Albani dan disahihkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Iqamatus Salah was Sunnah fiha. Bab ma jaa fi salati tasbih. Nombornya 1386. Disahihkan oleh Al-Baihaqi. Berapa orang dah sahihkan? 4 orang dah. Disahihkan juga oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud dan selain mereka. Lihat juga dalam Al-Misqah. Nombornya 1328. At-Ta'liq Ar-Raghib. Jilid pertama 237. At-Ta'liq ala Ibnu Khuzaimah. 1216. Jadi hadis yang sahih ini yang disahihkan oleh ulama-ulama hadis, kita jangan pandai-pandai mengatakan hadis ini tidak sahih. Al-Albani sendiri pakar hadis. Jadi amalkan kalau mampu. Kata Nabi, kalau boleh setiap hari. Kalau tak mampu setiap hari, seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Tak mampu setahun sekali, seumur hidup sekali. Jadi belum pejamkan mata, kita buatlah ya. Subhanallah, bila kita nak buat ni? Dulu kita tidak tahu. Tak apa, sekarang kita dah tahu. Allah mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sebesar-besar kemarahan Allah, engkau tahu, engkau bercakap tapi engkau tak buat. Jadi kita buat. Sekarang kita dah tahu kan? Dan ajarkan kepada yang lain. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, perintahlah keluarga kamu solat dan sabar dalam memerintahnya. Yang disuruh kita memerintahkan keluarga kita solat, bukan solat lima waktu saja ya. Semua solat yang kita tahu, kita ajarkan kepada anak kita. Kepada isteri kita. Kepada cucu kita, besok kita ada cucu. Kepada menantu kita, kalau menantu kita tak faham. Ajarkan kepada mereka. Apa salahnya bual-bual daripada bual-bual mengumpat, ambil buku ni, kita tanya. Pernah tak sembahyang tasbih? Yang Nabi mengatakan, kalau boleh setiap hari, kalau tak mampu, seminggu sekali, tak mampu sebulan sekali, tak mampu setahun sekali, tak mampu seumur hidup sekali. Cuba tanya dengan dia, dah sembahyang tasbih belum? Jadi kita bincang, kita ajarkan. Maka dia perlu ada kitab. Jangan datang tak ada kitab. Besok, kalau orang telefon saya, ustaz, saya lupa cari sembahyang tasbih. Ada kitab tak? Tak ada. Ikut kuliah mana? Ikut kuliah Woodland. Tak payahlah, kau beli dulu baru cerita. Besok lupa lagi. Maka kata Rasulullah, khayyadul albil kitab. Pelihara, tambat. Ilmu kamu dengan kitab. $10 takut masuk syurga macam mana? Itu kata istilah orang Johor. Kalau kita boleh pergi makan kat Kentucky ke, kat McDonald's ke, awal berpuluh-puluh, buku yang 10 ni tak boleh beli, apa kena ni? Ataupun cuti, orang Singapura ni banyak katanya apa, nak release tension. Solat tasbih tu release tension. Sebagaimana diajarkan di dalam hadis ni. Tapi tak, oleh kerana dia tak punya salat tasbih, pergi sana habis beratus. Bukan sikit. Betul kan? Kalau dah masuk Malaysia, keluar berpuluh lah duit Singapura. Ditakuti bukan dapat menghilangkan dia punya tension, tapi menambah lagi. Sebab apa? Pergi jam, balik jam, tak menambah dia punya tension. Macam mana je? Pak Habib. Orang yang bawa kereta tu tahulah. Bila kena jam panjang, subhanallah, menyumpah tak habis-habis. Patut mengucap, bertasbih, berzikir, tapi dia macam-macam yang keluar. Jadi untuk menghilangkan ni semua, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, tenanglah jiwa-jiwa, di antaranya adalah salat tasbih. Salat tasbih adalah salat yang disunahkan. Okey, di halaman 63, tidak dikhususkan untuk membaca cara-cara solatnya ya. Tidak dikhususkan untuk membaca ayat Al-Quran dari surah-surah tertentu setelah selesai membaca Fatihah sembari mendirikan solat tasbih. Surah apa saja nak baca? Bolehkah dibacakan dengan jahrah? Boleh dibaca dengan jahrah. Boleh dibaca dengan jahrah. Kedua, solat tasbih hanya 4 rakaat. Jangan buat sampai lebih-lebih. Sampai 8, sampai 12. Solat tasbih hanya 4 rakaat. 2 tahiyat. Kerana lepas tahiyat pertama kita baca tasbih. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu salam sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Nanti saya bawa hadis-hadisnya yang lain ya. Ya. Itu hari saya nak cepat. Sebab sahabat tu saya tanya, ustaz, mana sembahyang tasbih? Mana? Ni alhamdulillah. Dan kalau ringkas gini senang orang baca dan senang orang faham. Ketiga, ia boleh dikerjakan sama ada di malam hari atau pada siang hari. Boleh didirikan pada bila-bila masa yang diinginkan. Hendaklah dibaca zikir tasbih sebagaimana yang telah ditetapkan, diajarkan Rasulullah SAW. Dan tidak mencipta atau mengada-adakan zikir-zikir yang baru dan yang lain. Jangan pula nanti selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad baru baca zikir. Ataupun dia setelah berzikir baca doa-doa yang lain. Tak ada. Itu saja. Apa kata Imam Syafi'i? Bid'ah itu apa yang tak dilakukan Rasulullah SAW. Dan tak ada dalilnya dalam syarak. Ahli bid'ah itu ihdathu ma lam yakun fi Rasulullah SAW. Mengadakan sesuatu yang Rasulullah SAW tak pernah buat. Kedua, tak ada dalilnya dalam syarak. Solat, Allah mengatakan wa innaha lakabiratun. Solat masalah besar. Bukan solat lima waktu saja, semua solat. Maka Rasulullah mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Kalau tak ikut solat Rasulullah, maka solat itu sia-sia. Ya, maka solat tasbih nanti kalau tak faham, ditanyakan sampai betul-betul faham. Kerana ikut apa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, sesuatu ayat dipelajari, dipahami, dihafal, dikerjakan ataupun dipelajari, dipahami, diamalkan, dihafal dan diajarkan kepada orang lain. 5. Ilmu ni supaya hidup, pertama kita pelajari. Kedua, setelah kita pelajari, kita pahami. Setelah pahami, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain. Yang kita sembunyikan dia. Kalau kita sembunyikan, ditakuti, kata al-ilmu mal'un. Menyembunyikan ilmu tu dilaknat. Terutama yang perlu kita ajarkan keluarga kita. Ya, insyaAllah. Kelima, dibaca zikir 10 kali. Iaitu 10 kali semasa rukuk, sujud, duduk antara dua sujud dan semasa berdiri, iaitu hanya setelah membaca zikir yang telah ditetapkan. Seperti setelah selesai membaca zikir-zikir rukuk, selepas bangun dari rukuk, sujud, setelah bangun dari sujud dan seterusnya. Kemudian barulah dibaca zikir-zikir 10 kali. Begitulah setiap zikir dibaca di tempat masing-masing. Jadi setelah kita sujud, kita baca Subhan Rabbil A'la dulu. Setelah selesai baca Subhan Rabbil A'la, baru kita baca zikir yang Subhanallah, Alhamdulillah, Walillah, Wallahu Akbar. Seperti rukuk tadi, mula rukuk. Rukuk. Lepas baca, masa berdiri berapa kali? 15. 15 kali. Ada orang tanya macam mana boleh ingat. Kira pakai tangan lah. Pakai tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ni dah habis, mana 10? Kalau 15 kali, akan ulang 2 kali. Bukan susah sangat. Tak salah kita gerak jari untuk kira. Dengan sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Bil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul masyta min syaim ba'du. Kena kita baca, Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak salah kita pegang macam ni. Seterusnya sampai habis. Tidak batalkan solat. Tidak batalkan solat walaupun kita genggam macam ini untuk mengira tasbih yang kita sedang baca. Teruskan. Bagi siapa yang mendirikan solat tasbih, ia mendapat pahala yang besar. Kemuliaan. Hadiah dari Allah. Kelebihan dan 10 perkara besar. Oh, ini kita dah baca apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, 10 khisal. 10 perkara besar. 10 perkara besar. 10 perkara yang menyebabkan pengampunan. Pengampunan dosa yang lalu dan yang akan datang, iaitu diperolehi hanya dari solat tasbih 4 rakaat. Kemudian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja kita memohon balasan, pahala dan ganjaran di dunia dan akhirat. Segala puji dan puja milik Allah atas taufik dan hidayahnya. Semoga kita semua sentiasa dianugerahkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi golongan orang-orang yang berilmu dan beramal. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan? Teruskan dengan soal jawab. Jangan tidak soal kalau tidak faham. Masalah kalau tidak disoalkan. Ya, teruskan sebab. Bismillah. Cuba ambil berbesar suara. Mana berbesar suara? Tak apa, terus. Tak apa. Soal. Berbesar suaranya tak ada. Teruskan. Itu lebih baik sendiri-sendiri. Sebab saya tidak nampak hadis yang mengatakan jamaah. Berjamaah. Tapi dibacakan sendiri-sendiri. Dilakukan sendiri-sendiri, insyaAllah. Ya? Itu jawapan saya. Ya, teruskan. Ia baca surah. Ia baca surah. Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kalau tidak, dia sama seperti sembahyang zuhur. Atau sembahyang asar. Atau sembahyang isyak. Dia tak sama sepanjang isyak. Walaupun ada tahiyat awal. Maka di rekaan kedua, rekaan ketiga, rekaan keempat, kita terus baca surah setelah kita baca surah Al-Fatihah. Tapi surahnya tidak ditentukan. Surah apa saja boleh dibaca. Nak baca yang panjang. Seperti nak baca surah Al-Baqarah, tak jadi masalah. Sebab ini bertasbih. Apa arti tasbih? Mengingati Allah dengan bacaan-bacaan tertentu. Ini yang wajib kita ketahui. Okey, ada soalan yang lain. Bismillah. Ya, teruskan. Yang surah-surah tu dia dibaca jar atau surah jar Semua surah boleh baca dengan jahrah. Daripada kat pertama, kedua, ketiga, keempat, boleh dibaca dengan jahrah. Sebagaimana kita sembahyang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail kita baca semua jahrah. Bila waktunya dibuat, kita tidak ada menentukan waktu siang, malam, pagi atau petang. Yang tak boleh solat bila matahari tengah-tengah. Itu tak boleh. Sehinggalah zawal. Jadi boleh dilakukan. Balik ni kau nak lakukan, lakukan insyaAllah. Teruskan kau ada soalan. Kalau pasal bagi yang sakit, solat duduk boleh? Boleh. Bagi yang sakit, solat duduk boleh. Kalau sembahyang wajib boleh duduk, apalagi solat sunnah. Boleh. Boleh solat dengan solat yang cara duduk, insyaAllah. Ada orang lupa kadang-kadang bila lepas sujud, nak berdiri, dia terus berdiri. Kalau lepas sujud, nak bangun ke rakaat seterusnya, kalau tak baca 10 kali semasa duduk ik'a', duduk ik'a' ni, siapa boleh tunjuk di sini ya? Duduk di atas, punggung di atas tumit. Tahu ya macam mana caranya? Kalau iftirash, punggung kita di atas telapak kaki. Kalau punggung kita di atas ni, di atas apa? Tawaruk. Kalau tawaruk, punggung kita di atas lantai. Kalau iqa, punggung kita di atas tumit. Tahu ya? Tumit ditegakkan. Kaki ditegakkan. Jadi kalau tak boleh, bolehlah duduk cari iftirash. Boleh duduk cari iftirash. Jadi jangan terus bangun, jangan terus baca Fatihah bangun. Kita baca 10 kali dulu, baru kita bangun. Kalau tak, dia tak jadi 75, dia jadi 65. Sedangkan kata Rasulullah SAW, setiap rakaat dia ada 75 jumlahnya. Kalau dikali apa dicampur keseluruhannya, insyaAllah. Okey, teruskan soalan. Ya, teruskan sahabat. Tak. Kalau lupa, tetap innamal a'malu binniat. Niat kita nak baca, tapi kita lupa. Tetap dapat pahala. Ya, insyaAllah. Ya, teruskan sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awal ni, macam saya akhir sekali. Macam ni tak akhir. Saya awal. Ya. Yeah. Macam saya akhir sekali. Habis tu majlis yang tunggu. Ya. Macam ni akhir sekali yang habis. Tayyib akhir. Tayyib awal. Awal sampai innaka hamidu majid. Kalau dulu ada sebahagian yang ikut mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dibangun. Kemudian ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian dibangun. Tapi yang paling sahih sebagaimana kita boleh lihat siapa yang ada buku sifat solat Nabi dengan hadis-hadis yang kuat, Rasulullah SAW baca sampai innaka hamidu majid. Iya. Adapun rakaat kedua setelah innaka hamidu majid, kita boleh berdoa. Kita berdoa, tetapi sebelum beri salam tetap kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru kita beri salam. Ya, boleh berdoa di tayyib akhir. Jadi lakukan solat tasbih ini kalau boleh setiap hari kalau mampu, kalau tidak seminggu sekali. Ya, ataupun lat-lat ataupun seterusnya. Boleh tak satu hari dua kali? Tak payahlah sampai dua kali, satu hari sekali cukup. Sebab hanya empat rakaat. Ya, teruskan soalan. Fil alamina tidak ada. Fil alamina innaka hamidu majid. Fil alamina ini dipertikaikan. Mana yang dipertikaikan lebih baik kita tinggalkan. Sebab kita beribadah bukan banyaknya. Kita beribadah sahihnya. Ya? Liabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji amalan kamu, siapakah yang terbaik amalannya, bukan yang terbanyak. Banyak kalau tidak baik, takutnya jadi bid'ah. Sedangkan kalau kita beribadah, di dalam ibadah itu ada bid'ah, dikhawatiri ibadah itu Allah tolak. Sebagaimana hadis, aballah ayakbala amala sahibu bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Allah enggan menerima amalan pembuat bid'ah sehingga bid'ah itu dibuang, ditolak. Ya, insyaAllah. Ada soalan? Muslimah di belakang kalau nak soal, ditulis, dikasihkan kepada siapapun di belakang tu. Tetapi tolong jangan berbual saja. Ya, saya lupa. Kadang-kadang Muslimah jumpa saya, dia cakap, Ustaz, kelas kami selalu bising. Orang bercakap. Kami tak tahu macam mana nak buat. Ya, jeleng-jeleng pun tak faham. Jadi kalau boleh jangan diganggu ya. Mengganggu orang yang sedang nak belajar hukumnya haram dan dosanya dosa besar. Mengganggu orang yang nak solat, nak solat dengan orang yang belajar, itu dosanya sama besar. Sebab ilmu itu adalah wajib dipelajari. Siapa mengganggu, dosanya besar. Di antara yang mengganggu adalah berbual. Kadang-kadang kawan tu nak konsentrasi, tiba-tiba kawan sebelah soal dia tanya, asyik bual, nak dijelaskan. Lama-lama dia tak boleh belajar. Besoknya dia tak mau datang. Kenapa diganggu? Akhirnya dia dengar paltok. Kadang-kadang paltok masalahnya, suara hilang dan sebagainya. Jadi dia nak datang juga, tapi datang diganggu. Tak paltok, suara hilang-hilang. Tetapi di kelas, suara hilang-hilang bukan hilang suara. Ilmu hilang-hilang sebab diganggu. Jadi saya harap, muslimah jangan berbual di belakang. Siapa yang sedang berbual sekarang, berhenti. Itu lebih baik. Okey, teruskan. Tak ada soalan? Okey, teruskan sahabat. Tak kurang kembali masalah Muhyiddin Majid. Saya kurang faham. Dari Nasir lah. Ikhwan Nasir lah. Tidak ada bacaan fil alamina innaka Hamidum Majid. Lihat ni. Kalau kita baca fil alamina innaka Hamidum Majid. Saya katakan tadi itu kan dipertikaikan. Apa kita baca terus? Innaka Hamidum Majid. Fil alamina itu jangan dibaca. Sebab itu dipertikaikan. Terus kita baca innaka Hamidum Majid. Itu dijelaskan juga oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Solat Nabi. Jadi fil alamina kita tinggalkan. Benda yang dipertikaikan sebab kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Faman waqa'a fil mutasyabihat faqad waqa'a fil haram. Di hadis yang lain, la ya'rifuhunna katsirun minan nas. Halal tu jelas, haram tu jelas. Ramai manusia tidak tahu. Ya? Dan di antara keduanya adalah benda-benda yang syubhat. Siapa yang sengaja mencapakkan dirinya dalam syubhat, dia sudah mencapakkan dirinya dalam yang haram. Jadi yang syubhat ini lebih baik kita tinggalkan. Sebab saya katakan tadi, amal kita bukan dikira banyaknya, tapi dikira sahihnya. Syubhat tidak sahih sebenarnya. Okey, di belakang tadi angkat tangan. Sahabat, sama soalannya. Kalau tak ada soalan yang lain, kita teruskan kepada subjek kita yang kedua, hadis. Sudah bawa hadis ya? Sampai di mana kita ya, insyaAllah? Mungkin hadis 203, betul? Muka surat 517. Okey. 517. Kita teruskan pelajaran hadis kita. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadis 203. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفقوا دماءهم واستحلوا محارمهم. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, takutlah kalian terhadap kezaliman, sebab kezaliman merupakan kegelapan pada kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak itu satu kezaliman. Dan takutilah kalian akan sifat kikir, sebab kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Kezaliman dan kekikiran itu, kezaliman dan kekikiran itulah yang telah mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan wanita yang telah diharamkan bagi mereka. Hadis ini kalau kita lihat, apa itu kezaliman? Kezaliman sesuatu yang mendatangkan dosa. Itu pertama. Sebab bila dosa itu sama seperti menzalimi diri kita sendiri. Sebab bila banyak dosa masuk ke neraka, itu sama seperti menzalimi diri kita sendiri. Jadi apa saja yang mendatangkan dosa itu zalim, perbuatan zalim. Sama ada zalim ini yang ditimpakan kepada orang sehingga orang itu menderita, ataupun zalim yang akan ditimpakan oleh Allah SWT kepada diri kita besok akhirat akan menderita, itu dua-dua zalim. Memang penderitaan ada dua, satu penderitaan dunia dan satu penderitaan akhirat. Penderitaan dunia yang kita lakukan untuk orang, maka itu satu kezaliman. Kita buat sehingga orang tu menderita. Menderita oleh kerana tangan kita yang melakukan, atau mulut kita melakukan, ataupun tingkah lisan mengatakan, kita sudah menzalimi dia. Dan orang yang dizalimi, doanya makbul. Kalau kita menzalimi seseorang, bila orang tu berdoa, Allah akan terima doanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, takutilah kezaliman. Adapun kezaliman di atas diri kita sendiri, pertama, kezaliman yang membawa kepada dosa. Kedua, kezaliman yang boleh membinasakan secara umum. Buat misal, kata doktor, isap rokok boleh membawa kanser. Isap rokok boleh membawa kepada penderitaan penyakit. Maka kalau kita lakukan, bagaimana kita melakukan kezaliman untuk diri kita sendiri? Selain dapat dosa. Ataupun kita sudah sakit. Kata doktor, pantang ini, pantang ini, pantang ini. Kita redah aja. Doktor apa tahu? Salah. Sedangkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Ini asalnya adalah urusan dunia. Tanyalah kepada pakarnya jika kamu tidak tahu. Jadi kalau pakarnya mengatakan, anta sakit, kena berobat. Jangan makan ni. Anta lah tak makan ubat. Anta langgar. Itu juga satu kezaliman. Kezaliman terhadap diri anda sendiri. Ataupun saja-saja anda potong telinga anda, juga kata itu kezaliman. Walaupun itu anda katakan milik anda, sebenarnya bukan milik anda. Itu amanah Allah diamanahkan kepada anda. Tapi banyak-banyak kezaliman ni, yang paling takut kezaliman yang membawa orang itu ke dalam neraka, iaitu syirik. Maka dia katakan, inna syirik lazulmun azim. Bahawasanya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kedua, kezaliman secara umum. Apa saja yang membawa ke neraka, maka itu dikatakan zalim. Dan penderitaan ini, kenapa Rasulullah SAW mengaitkan dengan lokek? Sebab bila kita lokek, bila orang itu menderita, memerlukan sesuatu bantuan, kita pun lokek tak bantu, kalau orang itu mati, bermakna kita menzalimi dia. Ataupun menyebabkan dia merompak, membunuh, atau buat sesuatu yang merosakkan permukaan bumi ini kerana kita tidak membantunya, ini juga satu kezaliman. Makanya Nabi mengatakan, dihapuskan, dihancurkan umat-umat sebelum kita kerana di antaranya, dua inilah. Pertama zalim, kedua lokek. Sebab bila manusia perlukan bantuan, kita tidak bantu, maka dia akan buat kezaliman. Dan dia tak ada rasa sayang. Tidak-tidak kalau dia merayu. Katakan, ustaz, boleh tak bantu kami? Merayu. Dia bertiga buat dia aja kita. Dan kalau dikatakan, ditakdirkan, sesuatu berlaku kepadanya, dia akan musuh kita ni. Apa katanya? Tengok aku susah tak boleh tolong. Apa guna salafi? Misalan. Ini sudah berlaku. Satu sahabat, baru ikut kuliah. Tiba-tiba rumahnya kena banjir. Dia minta kita bantuan. Kita bantulah mana yang ada. Pada masa itu, jamaah kita tak ramai. Sampai sekarang, dia mengatakan, apa salafi tak bantu orang? Saya katakan orang bina bantu anda. Kami salafi masih bantu. Tapi yang binaan ni lagi tak bantu terus. Saya takut niat dia datang kepada kami untuk cari bantuan. Tetapi kalau orang seperti ini sudah minta bantuan, kita jangan tidak bantu. Dan orang yang kita beri bantuan, doanya makbul. Orang-orang yang kita beri bantuan, tak kira lah banyak atau sedikit, doanya makbul. Jadi berilah bantuan. Dia tak minta banyak, tapi kalau dah ramai-ramai, ya, dia jadi banyak. Bila dah semua beri bantuan, dia akan jadi banyak. Jadi, dia akan mendoakan kita. Doa orang-orang seperti ini, doa orang yang susah, bila orang susah, ingat sangat dengan Allah. Kebiasaannya, bila orang susah, ingat sangat dengan Allah. Bila ingat sangat dengan Allah, dia minta, Allah dekat kepadanya. Jadi, kezaliman di antara kezaliman, apabila kita lokek, tidak membantu orang yang memerlukannya. Kezaliman yang paling zalim, apabila keluarga kita memerlukan bantuan, umum ya, bantuan pelajaran dan sebagainya. Kalau kita punya kemampuan, kita tidak membantunya, maka kita sudah menzalimi dia. Jadi kezaliman adalah sesuatu boleh mendatangkan dosa, dan kezaliman sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya. Ya, itu kalau dibiarkan, zalimlah kita. Saya katakan tadi, misalnya orang sakit. Orang sakit, kalau dia tidak berubat, dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Ataupun ada orang yang dikatakan, ini tubuh aku suka-suka lah boleh potong. Masa insurans kalau potong sikit dapat sekian juta, mungkin sengaja dia masukkan dalam mesin. Ada berlaku seperti itu. Dia tak ada jalan lain, nak duit juta-juta dia masukkan. Nah, bukan sikit yang masuk. Mesin tu sedut, nah separuh tangan hilang. Sedangkan tidak ada tangan yang harga juta-juta seperti tangan yang kita rasa ni. Tangan palsu pun tak seperti tangan kita yang Allah beri. Jadi kezaliman umum. Kezaliman paling zalim adalah syirik, kerana syirik kekadang neraka. Kezaliman yang zalim adalah sesuatu yang boleh menyebabkan orang itu berdosa masuk neraka. Itu zalim. Itu yang berkaitan dengan akhirat. Berkaitan dengan dunia apa saja. Sama ada menzalimi diri kita sendiri atau menzalimi diri orang lain. Ya, kita ada kemampuan untuk bekerja, tapi kita terhad-had di rumah. Sampai anak isteri kekurangan itu dan kekurangan ini. Ini juga satu kezaliman. Jadi dihancurkan umat sebelum kita ini adalah puncanya kezaliman. Dan sebenarnya loket juga zalim. Ya kan? Ada orang sangat-sangat memerlukan duit untuk buat operasi ataupun nak buat operation untuk penyakit. Kita pun tangguh-tangguhkan. Sehingga dia lambat nak dibedah. Akhirnya dia mati. Bermakna kita sudah menzalimi dia dan kita innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu berdua saudara. Al-mu'minu kal jasadil wahid. Orang Islam seperti satu tubuh. Bila satu tubuh sakit, maka semua sakit. Bila dicubit yang kanan, yang kiri juga terasa. Jadi kalau kita tidak terasa seperti itu kepada orang Islam yang lain, bermakna kita sudah menzalimi dia. Ya? Jadi, saya baca lagi sekali dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, takutilah kalian terhadap kezaliman. Sebab kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Gelap di hari kiamat. Yang ini Allah tidak bantu. Kalau orang perlu bantuan, bermakna kita biarkan, kita sudah menzalimi dia. Sedangkan dalam hadis, siapa yang melepaskan kesusahan orang lain, Allah akan lepaskan kesusahan anda di hari kiamat. Siapa melepaskan orang daripada kesusahan, maka Allah akan lepaskan kesusahan kita di hari kiamat. Dan takutlah kalian akan sifat kikir. Yang ini lokek. Atau bakhil. Sebab kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kezaliman dan kekikiran itulah yang telah mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah. Bila kikir, dia tamak. Orang lokek ni kerana dia tamak. Dia nak banyak terus. Bila berinfak ataupun sedekah atau keluarkan zakat, dia rasa duitnya kurang. Ini yang membinasakan dia. Sampai ada orang tak keluarkan zakat. Dia alasannya macam-macam. Saya ada hutang Ustaz. Ya bayar hutang kau. Hutang kau tetap tak dibayar. Tapi kau tak keluarkan zakat. Saya ada tanggungjawab Ustaz. Ya. Kalau jumlahnya ada lebih tetap keluarkan zakat. Sebab zakat itu milik Allah. Jadi oleh kerana kekikiran. Dia tak keluarkan zakat. Begitu juga orang yang berperang. Berperangan ini ingin merampas harta sebuah negara. Oleh negara yang tamak. Jadi kita diharamkan daripada bersifat kikir. Dan bila orang itu melakukan pertumpahan darah, dia akan menghalalkan wanita-wanita yang telah diharamkan bagi mereka. Kerana setiap peperangan di antara jadi mangsa wanita. Ia dihalalkan wanita-wanita daripada pihak musuh. Makanya separuh bila perang, wanita diburukkan mukanya. Dipotong rambutnya dengan potongan yang nampak geli kita tengok. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya daripada diperkosa oleh pihak musuh. Alkulihal, hadis ini jelas. Saya rasa kalau tidak dibincang panjang pun, antum sudah faham. Kerana kalimahnya mudah. Kita lihat kandungan hadis. Larangan dan peringatan tentang kezaliman. Hal-hal yang bersifat maknawiyah akan berubah menjadi bersifat real, biasa. Ya? dan boleh dihindari pada hari kiamat kelak atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kikir merupakan musuh orang beriman. Sebab di antara sifat orang beriman adalah pemurah dan dermawan. Orang pemurah ni, orang yang dermawan kerana disidik. Sidik, dia percaya akan balasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Makanya dinamakan sedekah. Sedekah ni daripada kalimah sidik. Sidik percaya. Sidik percaya. Bila dia percaya, balasan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, orang yang melakukan infak atau sedekah atau zakat akan dilipat gandakan. Ada'afun muta'afah, ganda-ganda yang lebih besar daripada apa yang kita sangka. Kalau disimpan di bank mungkin 10%, 20% lebih-lebih. Tapi tak ada sampai 20%. Tapi disimpan di bank Allah, artinya kita infak, itu gandanya satu cabang 100 buah. Allah beri 100 cabang. Bermakna 1000 kali ganda lebih. Faham maksud saya? RM1 jadi berapa? Kamathali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin 100 habbah. Keluarkan sedekah, infak, zakat seperti menanam satu tanaman. Kamathali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin 100 habbah. Seperti satu tumbuhan, dia bercabang. Setiap cabang, setiap cabang, setiap cabang 100 buah. Setiap cabang. Dan cabang itu bercabang terus. Berapa agaknya? Itu bagi orang yang percaya. Kalau tak percaya, tengok orang susah, itu boleh apa? Itu nasib dia. Ataupun, oh dia cari penyakit sendiri. Oh dia malas. Sebab orang buat apa nak tolong dia, dia malas. Ataupun, ah itu ada keluarga dan sebagainya. Tak ada alasan. Kita bagi kerana Allah SWT. Ya, kalau orang itu menipu, Allah akan balas. Tapi pahala kita tidak dapat. Kalau orang tak menipu, kita digandakan pahala oleh Allah SWT kerana kita menolong orang yang susah. Ini semua boleh berlaku kepada orang yang sedek, percaya. Maka dia kan, orang percaya ini mengeluarkan sedekah. Arti sedekah membuktikan kepercayaannya dengan mengeluarkan yang paling dicintai. Allah mengatakan orang yang tak beriman, yuhibbunal mala hubban jamma. Orang tidak beriman sangat sangat mencintai duit. Sangat cinta duit. Yuhibbunal mala hubban jamma. Segala-galanya duit. Itu orang tak beriman. Tetapi orang yang beriman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman bersangatan cinta kepada Allah, maka dikorbankan semua fi sabilillah. Sehingga Allah seru kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang beriman, berjihadlah dengan wang kamu dan diri kamu. Tetapi sebut wang, bukan diri dulu, wang dulu. Sebab manusia boleh mengorbankan dirinya demi wang. Contohnya, penjaga bank tu bawa apa? Pump gun separuh. Betul kan? Kalau kena tembak, bocor ni, lubang. Tetapi oleh kerana cintakan duit, nyawa dia, diri kita, dirinya tidak dihargai lagi. Tak berharga lagi. Kenapa? Bagi dia, duit lebih berharga daripada nyawanya. Maka Allah tahu bahawa manusia kalau dah terlalu cinta kepada dunia ni, cinta kepada wang, lain semua tak ada harga. Dalam tahun 70-an, contoh ya, seorang yang bercinta, kemudian kahwin. Bila kahwin, dapat anak. Anak tu dimasuk, diberikan insurans yang mahal. Bininya pun diberikan insurans yang mahal. Di mana? Di Thailand. Tetapi diberi anak dan isinya tiket untuk musafir. Dalam kapal terbang, rupanya dia terbang. Dia dalam tahun 70-an saya baca. Cinta, tetapi cinta duit lebih daripada cinta anak dan isinya. Anak isteri boleh dikorbankan kerana duit. Begitu juga sering kita baca di Amerika. Orang-orang yang tahu bapaknya punya insurans yang tinggi ataupun punya duit yang tinggi, apa dibuat? Diambil, ditembak bapaknya untuk dapat insurans. Demi duit, nyawa sendiri tak ada harga lagi. Demi duit, nyawa anak isteri tak berharga lagi. Demi duit, nyawa mak bapak dah tak berharga. Makanya orang yang mencintai duit, yuhibbuna ma la hubban jama. Allah mengatakan, ma ja'alallah li rajulin min khalbain. Allah tak jadikan dalam satu tubuh dua cinta yang sebenar. Jadi kalau cinta kepada Allah Taala, maka lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan diperolehi kebaikan syurga, iman yang kuat, ya, keselamatan dan sebagainya, sehinggalah kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. InsyaAllah. Maka cintakan Allah menghilangkan sifat lokek. Cintakan Allah menghilangkan cinta keterlaluan terhadap harta. Cintakan Allah, kita melupakan segala-galanya kerana Allah. Dan ingat segala-galanya kerana Allah. Dan berkorban segala-galanya kerana Allah. Jadi korbankanlah kerana Allah. Jadi Allah mengatakan, berkorbanlah dengan wang kamu dan diri kamu. Jadi fahami persoalan ini adalah persoalan yang berkaitan dengan kekuatan iman. Kemudian sifat kikir merupakan musuh orang beriman. Sebab di antara sifat orang mukmin adalah pemurah dan dermawan. Kikir dan zalim merupakan salah satu sebab tersebarnya kejahatan. Betul tak? Patut bantu orang miskin. Tapi kita tak bantu. Akhirnya orang miskin ini merompak. Ataupun mencuri. Ataupun menipu. Ataupun buat sesuatu yang untuk dapatkan duit. Kezaliman dan kekikiran merupakan perbuatan dosa besar yang boleh menyebabkan kebinasaan di dunia dan kesedihan yang mendalam pada hari kiamat kelak. Apa tidak? Oleh kerana dia kikir tak keluarkan zakat. Waktu bulan Ramadan, naik raya, oleh kerana kikir dia tak keluarkan zakat fitrah. Ini satu kezaliman. Ya, menzalimi diri sendiri sebab kalau tak keluarkan zakat, maka dia kafir. Tak keluarkan zakat, maka dia kafir. Dia murtad. Sebagaimana bila Rasulullah SAW wafat, peperangan pertama yang besar di antaranya adalah memerangi orang murtad. Kenapa murtad? Dia tak mau keluarkan zakat. Maka tidak keluarkan zakat, kalau tahu hukumnya, menjadikan dia murtad. Sebab rukun Islam lima perkara. Di antaranya, mengeluarkan zakat. Kadang-kadang kita ragu zakat kita ni cukup atau tak cukup. Yang seperti ini, Rasulullah SAW mengajar kita supaya infak. Sebab infak boleh membetulkan kekurangan dalam kita punya zakat. Sebagaimana solat, besok bila kita dibangkitkan, malaikat yang baca, yang jaga solat kita akan ditanya oleh Allah, apakah solat dia sempurna? Maka malaikat mengatakan, tidak, solat dia tak sempurna. Allah tanya, apakah dia punya solat-solat sunnah? Kata malaikat, iya, dia punya solat-solat sunnah. Maka betulkan dengan solat sunnah. Begitu juga haji. Kalau mampu kita pergi umrah untuk membetulkan haji-haji kita yang rosak sana rosak sini. Itu janji Allah dan Rasulnya. Memang dulu kita tak kenal sunnah kan? Tak kenal sunnah dulu. Kita sembahyang macam mana? Tak kenal sunnah, kita tak keluarkan zakat. Tak kenal sunnah, kita kalau kerjakan haji ikut. Bukan ikut Rasulullah SAW, ikut Syekh Haji. Patutnya ikut Rasulullah SAW kerjakan haji. Dia tak ikut Rasulullah SAW. Dia ikut siapa? Syekh Haji. Ya, Syekh Haji itu betul-betul lah. Kalau Syekh Syaitan habis, duit antum habis, haji kamu tak sah. Hatta umrah kamu. Begitu juga, ketamakan, bila orang tu bakhil, dia tetap akan bersifat tamak. Bila bakhil, tetap bersifat tamak. Ketamakan terhadap dunia akan mengheret umat kepada perbuatan kemaksiatan dan menjerumuskan ke dalam perbuatan keji. Tamak sangat, tak kira riba ke, rasuah ke, duit judi ke, duit tipu ke, yang penting duit. Itu orang yang sudah tamak. Dan bila orang tamak tu bakhil. Kadang-kadang ya, ada seorang isteri, ustaz, ni musim durian, suami saya nak beli durian susah. Kalau bapak mertuanya tak bawa, kami tak makan. Ya, kalau bapak saya tak bawa durian ke rumah saya, anak saya tak makan durian. Sampai macam itu lokeknya. Subhanallah. Jadi apa yang kita mampu beli, anak kita perlukan, ya kita beli. Allah turunkan musim ni, musim durian, ada hikmah. Ya, ni musim cempedak juga ada hikmah. Musim durian ada hikmah, jangan kita terus tak makan. Kecuali kata doktor tak boleh makan, itu jangan makan. Tapi kita sihat ni makan. Simpan duit, nak buat apa? Dan bila kita mati, sedekah inilah yang menyelamatkan kita. Bila kita mati, kekubur semua ikut. Kekayaan kita ikut. Anak isteri ikut. Tapi setelah ditanam, yang kekal itulah ibadah kita. Sedekah kita, ibadah-ibadah yang ada. Anak isteri balik. Betul kan? Orang ada kereta mewah, ha, ke kubur dibawa kereta mewahnya. Anak-anaknya dibawa semua. Tetapi bila ditanam, semua akan balik, tapi ibadah inilah yang kekal. Jadi fikirkan sahabat, sebelum kita menghadapi waktu yang Allah ceritakan hebatnya, sangat-sangatnya. Kalau gembira, sangat gembiranya. Tetapi kalau azab, sangat azabnya. Wallahu'alam, kalau ada soalan, teruskan dengan soalan. Bismillah. Teruskan, Saudara Abdul Nasir. Minggu lepas punya teruskan. Ya? Iya, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Saya hendak bertanya, bolehkah kita tidur bersama bantal berbentuk kartun seperti Mickey Mouse ataupun Arnab? Apakah kita berdosa Ustaz? Terima kasih. Elakkan, kerana la yadkhulu al-malaika baitan fihi suwar atau timsal. Tidak masuk malaikat rahmah yang di rumah itu ada gambar, dipamerkan gambar dan patung. Jadi elakkan. Tak payahlah kita pakai. Atau matikan, mati juga ini. Ya. Jadi kalau kita hilang terus. Okey. Kalau kita beriman dengan hadis tadi, kalau beriman dengan hadis di antara hadis Bukhari, malaikat rahmah tidak masuk yang di rumah ada gambar, ada patung, kecuali patung mainan budak-budak. Kemudian ada anjing. Jadi elakkan. Ini hadis-hadis Bukhari je. Jadi kalau kita berdegil, bermakna kita tak percaya dengan hadis-hadis yang hebat seperti ini. Jadi kalau boleh, tinggalkan. Tak perlulah yang ada gambar dan sebagainya. Walaupun Rasulullah SAW pernah lambat didatangi oleh Jibril ke dalam rumahnya, kerana antaranya ada anjing, anak anjing di bawah kolong rumahnya. Kedua, Rasulullah SAW balik solat bila Aisyah radhiyallahu anha isterinya membuat cadar, bukan cadar pun, apa kata ni, apa ni? Langsir. Tabir pintunya ada gambar. Maka Rasulullah SAW tak masuk. Isterinya sedar bahawa Rasulullah SAW tak masuk kerana gambar jadi tabir pintunya. Maka Rasulullah SAW potong, Aisyah potong, dipotong sehingga tak bentuk gambar lagi, dibuat sarung, bantal dan lap kaki. Di mana masalahnya? Durang. Okey, kita teruskan. Jadi elakkan yang ada gambar dan elakkan yang ada bentuk patung. Ya, elakkan. Supaya rumah kita dimasuki malaikat rahmat. Rahmat, malaikat rahmat masuk banyak sebabnya. Pertama, nak tambah rezeki kita. Kedua, antaranya ya, nak kuatkan iman kita. Ketiga, nak selamatkan rumah kita daripada antaranya sihir dan sebagainya. Jadi selamatkan rumah kita dengan tidak menghalang malaikat rahmat masuk ke dalam rumah kita. InsyaAllah. Okey, teruskan soalan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Minta penjelasan dari Ustaz. Kalau sekiranya saya membeli barang seperti baju dan lain-lain untuk anak dan keluarga, lalu saya kadang suka bercerita atau berkata balik, oh bulan ni saya banyak pakai duit. Apakah itu ungkit namanya? Terima kasih Ustaz. Cerita dengan siapa? Cerita dengan isteri supaya jimat-jimat. Ya, Alhamdulillah. Ungkit ni bila menyakitkan. Ya? Yang mana Quran mengatakan, Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati orang yang sudah menerimanya. Batal, malah berdosa. Jadi sedekah yang pertama sekali, sebagaimana insyaAllah buku itu akan terus dibedah di sini, kewajiban mukmin yang terabai, di situ ada bab sedekah. Kata Rasulullah SAW, sedekah yang pertama adalah untuk keluarga. Kalau katakan kita ada gaji, kita jangan sedekah di luar dulu. Kita pastikan di rumah kita dah cukup. Beras, pakaian, apa saja. Sampai musim buah ni kalau buah tu mahal, kita kena beli juga. Pastikan di rumah kita dah dah beli tu semua, dah makan, baru kita sedekah keluar. Kecuali di luar tu memang sangat-sangat memerlukan, itu lain. Jadi kita kalau cerita kepada isteri kita, saya dah habis 1,000. Kita bukan nak mengokit, tapi dengan mentarbiah isteri kita supaya jimat cermat, jangan sampai banyak jual, apa ni, membeli barang-barang sebagainya, tak ada masalah. Tetapi kalau untuk sakitkan hati, itu salah. Sedekah kita batal. Harta diberikan kepada orang. Jadi harta ceritakan dengan siapa? Begitu juga katakan diceritakan kepada orang luar. Kalau ceritakan kepada orang luar untuk riak, aku mampu beli, aku bergaya, itu yasiru riak usyirkun, sedikit daripada rasa riak menunjuk itu bawa pada syirik. Jadi mana, bagaimana cara cerita? Apa niatnya? Maka di sini innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya untuk kebaikan, kebaikanlah kita dapat. Kalau niatnya kerana keburukan, untuk menyakitkan hati atau untuk riak, maka kita tak dapat apa. Jadi fikirkan, bagaimana kita bercerita tentang belanja tadi. Kalau belanja, mengingatkan isteri supaya jimat cermat, jangan terlalu boros, insyaAllah. Sebab innamal mubadirina kanu ikhwanus syayatin. Orang yang menghembar-hemburkan uangnya sembarangan ni adalah termasuk golongan syaitan. Jadi kalau boleh, kita kena tarbiyat isteri kita. Kalau dihidupkan tu, sana mati. Tak payah hidupkan tu. Mungkin ada ada masalah. Okey, teruskan soalan yang lain. Di sini ada yang nak bertanya, insyaAllah. Tak apa, tak payah pakai itulah. Tak payah pakai itu. Hidupkan tu asyik tebak, apa, asyik putus saja, tak payah hidupkan. Dah baca ni. Okey, teruskan baca. Salam Ustaz. Kami orangnya tidak lokek. Tetapi masalahnya kalau dia dah beli sesuatu untuk kita, selalu dicakap-cakap. Tetapi kalau berbelanja untuk orang lain dan keluarganya, tidak pernah pula dia mengadu atau bercerita. Terima kasih Ustaz. Saya tidak side mana-mana. Ada isteri sangat cemburu kalau suaminya membantu keluarganya. Ingat ya, di dalam Islam, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki sangat bertanggungjawab, dipertanggungjawabkan atas keluarga. Laki-laki. Makanya kalau dia mendapat harta warisan, dia dapat lebih daripada perempuan. Kerana dia bukan saja bertanggungjawab terhadap isterinya, tetapi bertanggungjawab atas keluarganya, bapaknya dan ibunya. Jadi kalau seorang suami membantu ibunya atau bapaknya yang tidak bekerja, isteri jangan rasa cemburu. Isteri mesti membantu, sama. Sebab pahala yang Allah akan beri apabila kita mencari keridaan mak bapak. Kalau kita hidup tidak diridai oleh mak bapak, macam mana pula? Jadi kalau puan sayang kepada suami puan, biarlah suami itu membantu keluarganya. Tetapi kadang-kadang keluarganya, ya orang tua kan, minta itu minta ni. Kau dilayan, kadang-kadang isteri tengok anaknya tidak dilayan, tapi bapaknya dilayan. Kita katakan kalau dipanggil oleh mak, dipanggil oleh bapak, dipanggil oleh isteri, dipanggil oleh anak-anak, kita kena pergi mak dulu. Sehingga Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, aku dipanggil oleh mak aku dan dipanggil oleh bapak aku. Kemana aku pergi? Kata Rasulullah SAW, ibumu. Yang ketiga, baru kata Rasulullah SAW, ayahmu, bapakmu. Ini perlunya kita mencari keredaan ibu bapa. Jadi kalau suami memang perlu membantu keluarga, jangan rasa cemburu ya. Jangan rasa cemburu. Ada juga si suami ini, ia melebihi memberi kepada adik-beradiknya daripada keluarga sendiri. Ini pun ada. Adik-beradik yang mampu bukan tanggungjawab kita. Jadi tanggungjawab layanlah isteri dengan baik dulu. Layanlah keluarga dengan baik dulu, barulah di luar. Tapi kalau ibu, bapa, anak, isteri, maka tetap kita lebihkan ibu bapa kita. Dan isteri jangan mengatakan itu tak boleh sebab dah ada isteri ataupun dah ada anak. Kita katakan bahawa ridallah ridal walidain. Jangan biarkan suami anda masuk neraka kerana menderhaka kepada mak bapak. Jadi kena jaga ya, insyaAllah. Saya pun tak pasti soalan tadi. Ya, ceritanya pun tak pasti sangat. Mudah-mudahan jawapan saya itu tepat apa yang ditanyakan. Kalau agak kurang, kena soalkan lagi, insyaAllah. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada anak dan sudah didik cara agama. Tapi anak saya berumur 18 tahun sangat berani dan menyumpah di belakang saya supaya cepat supaya mampu cepat, Ustaz. Saya baca apa yang ditulis, Ustaz. Apabila saya dapat tahu, hati saya sangat sedih melihat anak saya sebegini. Tolong Ustaz doakan anak saya supaya Allah memberi rahmat kepadanya. Sama-sama kita berdoa supaya anak ini diberi oleh Allah Taala petunjuk. Lihat ya. Bila Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bila bertanya kepada sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku khabarkan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Seluruh sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Para sahabat menjawab, "Ya, sudah pasti ya Rasulullah." Maka disebut asyirku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan berderhaka kepada mak bapak dua saja. Dan berapa hadis menunjukkan ridha Allah ridhal walidain? Keridaan Allah adalah keridaan mak bapak. Bermakna kalau mak bapak kita tak ridha, maka Allah tidak ridha. Sedangkan kita ulama salaf mengajar kita beribadah mencari keridaan Allah. Kalau ibadah tidak ridha oleh Allah, bermakna Allah tak terima ibadah tersebut. Jadi untuk menghadapi hidup diridai oleh Allah yang penuh dengan keberkatan, kita kena buat baik dengan mak bapak. Dan orang yang berderhaka kepada mak bapak, lihat Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Engkau tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Setelah menyembah Allah, wa bil walidayni ihsana, hendaklah berbuat baik kedua pada kedua ibu bapa. Imma yablughanna indaka ahduhuma aw kilahuma fala takul lahumu uff. Apabila salah satu daripada keduanya sudah tua atau keduanya tua, sekali-sekali kamu jangan tak boleh. Apa dalam bahasa Melayu mucis ya? Wala tanharhuma. Jangan berlaku kasar dengannya. Wala tanharhuma. Jangan kredit dia. Jangan berlaku kasar dengan dia. Wa qul lahumu qawlan karima. Gunakanlah kepada keduanya kata-kata yang mulia. Kalau dah menyumpah di belakang, cepat mampus dan sebagainya, ini maki hamun. Maki orang biasa, sibabul muslimi fusuk. Maki orang biasa itu fasik. Hadis Bukhari. Bagaimana kalau maki mak bapak? Allah haramkan syurga. Allah haramkan syurga kepada anak yang maki mak bapak. Sama ada di depan atau di belakang. Contohnya ya, Allah melarang kita maki mak bapak. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana maki mak bapak? Engkau bergaduh, engkau maki mak bapak dia. Dia maki mak bapak kau. Engkau jadi puja, engkau sudah maki mak bapak kau." Ini hadis sahih. Malah ayat tadi mengatakan, "Wa qul lahumā qawlan karīmā," gunakanlah kepada mak bapak ni bahasa yang mulia. "Wa hfiz lahumā janāha dhulli minar raḥmah." Wakil Rabbir hamhumah kama Rabbaini saghira. Bila keduanya, jagalah dengan penuh kasih sayang. Jagalah keduanya dengan penuh kasih sayang. Wahfiz lahumah janahadzulli minar rahmah. Kemudian bukan saja jaga dengan kasih sayang, naklah kita mendoakannya. Wakil Rabbir hamhumah kama Rabbaini saghira. Katakanlah, "Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosanya, dosa keduanya, sebagaimana dia sudah memelihara aku semasa aku kecil." Ini Quran berkata seperti itu. Dan di ayat yang lain, "Saya sudah menulis satu buku kewajipan mukmin yang terabai. Di dalam buku itu saya sudah menjelaskan begitu banyak Quran dan hadis yang mengharam kita membuat ataupun berderhaka kepada bapa." Kita diwajib birrul walidain. Kita takuti kalau sekarang kita tidak menghormati mak bapak kita, besok anak kita buat lebih teruk kepada kita. Sebab Allah janji balas dunia. Ia balas yang setimpal. Kalau anta dah buat mak bapak anta seperti itu, besok anak anta buat dengan anta lebih teruk. Allah mengatakan seperti itu ya. Maka kalau kita beriman dengan ayat ini, tidak boleh berkata kasar dengan mak bapak. Juga tidak boleh. Tapi budak sekarang, mak buat nanti dulu. Terus tak buat. Ya kan? Kadang-kadang maknya suruh beli benda. Dia pergi pusing jumpa kawannya meeting dulu. Dia balik, maknya dah kerja itu dah terpenggalai dah. Ada yang seperti itu. Ya, kadang-kadang budak-budak seperti ini Bukan saja tak ada pelajaran agama. Tak masuk pelajaran agama ni. Kenapa? Makanya mak bapak kena doakan jugalah anak-anak. Supaya anak-anak ni dapat. Dan ingat ya, doa mak bapak makbul. Jangan doa mak bapak makbul. Mak bapak kalau bercakap. Bercakap boleh makbul. Contohnya Jurej. Bukankah cerita Jurej saya dah ceritakan? Apa kata maknya? Semoga Jurej melihat perempuan pelacur. Satu masa memang Allah lihatkan dia perempuan pelacur. Cuma Jurej adalah orang yang saleh, Allah selamatkan. Subhanallah. Jadi orang yang bertanya tadi, kita tunjukkanlah anak kita yang baik, kita doakan dia. Bukan saya saja wajib berdoa, antum juga, yang bertanya juga wajib berdoa. Dan peliharalah anak ini dengan kasih sayang. Bukan penuh dendam dengan kemarahan. Bila kita pelihara dia dengan kemarahan, dia akan sambut kita juga dengan kemarahan. Kemarahan ini dia daripada syaitan. Jadi jangan didik cara menghormati orang tua dengan cara yang mendatangkan kemarahan kepadanya. Sebab itu akan ditumpangi oleh syaitan. InsyaAllah. Memang saya ada ramai anak. 14 orang melahirkan isteri saya ini, 14 orang anak. Macam-macam kerenah. Kadang-kadang orang anaknya satu. Lebih teruk daripada 14 anak. Kenapa? Asalnya dia kasih manja. Satu masa dia tidak boleh beri manja lagi. Bila tak boleh beri manja, anak itu akan melawan. Bila melawan, sekali dia melawan, dia akan terus melawan. Kecuali budak ini dapat hidayah. Jadi minta kepada Allah SWT supaya budak ini dapat hidayah. Saya katakan ya, kenapa kita perlu hidayah? Anak Nabi Nuh AS sendiri, cuba lihat. Allah uji dia dengan anak dan isterinya. Semoga kita tidak diuji seperti dia. Sebab Nabi ujiannya besar. Allah tidak akan menguji besar sebagaimana ujian terhadap Nabi Nuh. Mudah-mudahan anak kita satu masa dapat petunjuk daripada Allah SWT. Wallahu'alam, semoga yang minta doa ni sama-sama kita doakan supaya anak anda menjadi anak yang soleh, insyaAllah. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selama 16 tahun saya menziarahi keluarga suami saya yang berbangsa Cina pada tahun baru Cina dan bertukar-tukar angpau. Tahun ini saya tidak mahu berbuat macam itu lagi kerana namun saya tetap menziarahi beliau pada waktu-waktu yang lain. Saya sudah terangkan pada ibu mertua saya tentang tetapi beliau katakan saya tak perlu sambut tapi hanya menziarah. Tapi saya takut terjebak dalam bertukar-tukar ucapan tahun baru Cina bila saya menziarahi beliau kelak. Mungkin ada tetamu lain juga yang mengunjungi ibu mertua saya. Saya ingin nasihat dari Ustaz. Terima kasih. Soalan seperti ini bukan saja tahun baru Cina tapi Hari Raya India. Sebab yang ikut kuliah kita ada India-India yang masuk Islam, Cina masuk Islam, Iban, Hari, apa Rawai dan sebagainya. Kita tetap berpegang kepada hadis. Saya juga banyak kawan Cina. Dulu saya meniaga, kawan-kawan saya Cina. Dia jemput. Hari Raya datang ke rumahnya. Saya terangkan baik-baik dengannya. Bahawa kami punya Hari Raya, tiga Hari Raya. Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Ayam. Agama kami tidak mengizinkan. Tetapi kami tetap menghormat dia. Dia tak marah. Malah tetap kami dikasih apa limau tu. Kuaci, tanya Salman. Limau, kuaci, bipang, tak kuih-kuih dia. Yang boleh makan, kita makan. Dia tetap menghormati kita. Yang kita tak terangkan kenapa? Kalau kita terangkan, maka kita akan dihormati oleh mereka. Sebab mereka tahu orang yang menghormati agama itu orang baik. Okey. Kedua, boleh tak kita pergi di hari yang lain? Pergi di hari yang lain. Tadi seorang Muslimah bertanya, tahun ni Ustaz saya tak pergi. Bagaimana kalau saya pergi hari yang lain? Dia pergi hari yang lain. Mengelakkan daripada kita menyambut Hari Raya bersama mereka di hari-hari hari raya mereka. Dalam buku yang ditulis oleh Ibn Taymiyyah, Iqtida' Suratul Mustaqim, dengan hujah-hujah yang qat'i, Ibn Taymiyyah membawa Quran hadis. Di antara hadis yang sering saya bacakan, man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum jadilah kaum tersebut. Adapun Al-Quran, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah Islam keseluruhannya. Jangan tinggalkan. Kerana hari raya bagi bangsa lain adalah agama. Kalau tidak, kenapa dia nak buat besar-besaran? Sanggup habiskan duit, sanggup cuti panjang, sanggup itu, sanggup ini. Kerana hari mulia mereka. Maka dikatakan hari raya. Apa dia raya? Hari besar. Dikatakan hari besar kerana hari agama, kebesaran agama. Jadi kalau kita dah masuk Islam, jangan masuk agama mereka. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk dalam Islam keseluruhannya. Jadi jangan besok air raya China, jadi China. Air raya India, jadi India. Air raya Inggeris, jadi orang Inggeris. Ya Syekh Muzabzim Antum. Sedangkan Allah mengatakan, fastaqim kama umir. Istiqamalah sebagaimana diperintah. Jadi, kalau kita dah memeluk agama Islam, Islam sajalah hari raya kita. Jadi, hari dalam Islam tu hari raya Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Ayyam. Yang lain tidak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil. Yang hak dengan yang batil, jangan dicampurkan. Agama kita agama hak. Agama mereka adalah agama yang batil. Kalau kita campurkan, subhanallah. Hukumnya haram. Jadi, berjaga-jagalah antum. Berjaga-jagalah antum. Kita katakan bahawa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu di atas. Bagaimana Islam itu boleh jatuh? Bila disetarafkan dengan agama-agama yang lain. Jadi kalau kita, kemuliaan hari besar kita ada dua. Termasuk hari Jumaat tiga, itu saja yang ada. Kalau kita membesarkan hari raya orang lain, itu agama mereka, apakah kita memeluk agama mereka? Ustaz, niat saya tidak. Bagaimana kalau orang pergi gereja? Menghormati patung tu. Oh, niat saya tak menghormati patung. Tapi orang tahu bila pergi gereja, hari Minggu apa dia? Setiap hari Minggu dia datang. Walaupun tetap mengatakan saya tak niat, tetap perbuatan itu salah. Begitu juga kalau pergi rumah orang yang sedang merayakan hari kebesaran mereka. Kita tidak boleh pergi. InsyaAllah ya. Hatta ucapan-ucapan ni, apa arti ucapan selamat tahun baru Cina? Selamat tu bahasa Arab. Selamat bahasa Al-Quran. Selamat artinya doa. Quran mengatakan yang mana malaikat apabila masuk ke syurga, apa dikatakan? Salam. Salam baik ini selamat. Jadi ucapan ini hanya layak bagi orang-orang yang beragama Islam. Orang yang tak beragama Islam, kita tidak boleh mengatakan selamat bagi mereka. Siapa yang mengatakan bahawa dia sudah melakukan dosa besar. Tak payahlah ya, insyaAllah. Saya akan nulis nanti satu buku. Ya. Iya. Hari raya dia tidak cerita para makan. Iya. Kalau hari dia kasih kita barang makan, kita ambil. Ini bukan kerana kita merayakan, itu adat berjiran. Bila kita nak balas bukan kerana hari rayanya. Kita balas kerana kebaikan dia kepada kita. Itu jadi masalah. Tapi kalau kita balas kena rayanya tak boleh. Ya? InsyaAllah. Boleh ambil. Ulang lagi sekali. Ada seorang bertanya, jiran saya kiri kanan orang kafir. Bila hari raya mereka, mereka beri saya makanan. Ya, ambil makanan tu. Mana yang halal kita makan, mana yang tak halal kita buang ke tong sampah. Ataupun kita katakan kepada jiran kita, kami tak makan yang ini, yang ini, yang ini. Dia tak akan beri kita makanan yang kita tak makan kerana dia tahu. Ini membazir juga kan? Jadi kita katakan kepada mereka bahawa kita tak makan ini. Jadi kalau diberi, ambil. Sebab dia akan syak kita yang bukan-bukan. Dia tidak akan senang dengan kita. Kalau kita diberi sesuatu, kita tak ambil. Orang tu akan marah. Betul kan? Kalau kita bagi satu orang tu, dia tak ambil. Orang tu akan marah, Syekh. Sebab dia bagi kita kerana menghormati kita. Jadi kita terimalah penghormatan dia terhadap kita. Jangan dibalas dengan menyakitkan hati dia. Ambil saja. InsyaAllah. Okey, ambil soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berkata yang kita tidak boleh berkunjung ke negara yang jaraknya dari negara kita lebih jauh dari kota Mekah. Kita dibolehkan berkunjung ke negara itu hanya setelah kita berkunjung ke Mekah. Benarkah begitu Ustaz? Saya tak faham soalannya. Negeri itu lebih jauh daripada Mekah. Kita kena pergi Mekah dulu baru kita boleh pergi. Oh. Apa sebabnya dia pergi? Kalau cuma nak jalan-jalan, saya katakan dia, kita tidak diizinkan pergi ke negeri kafir kecuali ada sebab. Cuma nak jalan-jalan, apa yang ada pada negeri kafir? Apa kebaikannya? Saya nak tanya. Kebaikannya balik, oh saya dah pergi Eropah, itu saja. Apa yang kita boleh ambil di negeri Eropah? Apa dia? Nak tengok kemodenan dia, yang tak boleh buat negeri antarmoden seperti dia. Makanya disuruh kita ke negeri Islam dulu. Negeri Islam, Mekah, Madinah dan Palestin. Asyadur rihali ila thalathati masajid. Kalau nak berpergian, betul-betul nak berpergian, digalakkan pergi tingkat masjid. Yang di Mekah, Madinah dan Palestin. Adapun kita mengunjungi tempat-tempat yang negeri kufar, terutamanya apa kita dapat daripada negeri kufar. Sehingga hijrah ke negeri kufar tidak boleh. Hijrah daripada negeri Islam ke negeri kufar tidak boleh. Tapi di negeri kufar ke negeri Islam boleh. Jadi kalau tak ada kebaikan, janganlah melancung ke negeri kufar. Orang kita ya, bila ada duit, melancung ke mana? Ke Melbourne. Melbourne tu negeri Islam ke negeri kafir? Apa dapat di sana? Oleh kerana di sana banyak orang Islam. Okey, kalau nak ziarah orang Islam, tak jadi masalah. Tapi kalau ke Melbourne sana, cuba tengok kemajuan dia. Apa kita bawa balik? Satu ilmu pun kita tak bawa. Yang ada adalah sesuatu yang bangga-bangga kita ke sana. Kalau bangga-bangga, itu boleh bawa pada dia. Okey, apa soalannya sahabat? Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah saya, jika saya tegur akan kesilapan isteri saya, anak lelaki saya tidak terima dan mengajak saya bergaduh dan memukul saya. Sedangkan isteri saya hanya berdiam dan biarkan saya dipukul oleh anak lelaki saya. Boleh tak Ustaz beritahu bagaimana saya boleh menasihati isteri dan anak lelaki saya? Terima kasih Ustaz. Allahu Akbar. Anak boleh tolong Ustaz. Isteri ini bersubahat dengan anaknya. Saya dah menulis satu buku kegagalan rumah tangga siapa disalahkan. Jom kita bedah di sini. Jom kita bedah di sini. Kerana apabila saya buat seminar, saya tak nampak yang datang kecuali orang yang banyak saya tak kenal. Orang yang saya harapkan datang, yang banyak masalah adalah ikut kuliah, tapi yang punya masalah pun tak datang. Sedangkan dia yang iya sangat, Ustaz buatlah seminar, biar kami datang. Dia pun tak datang. Okey? Okey, tak apalah, saya masih kompromi. Saya akan bedah di sini. Isteri yang berdahaka kepada suami juga diharamkan masuk syurga. Ulang lagi sekali. Isteri yang berdahaka kepada suami diharamkan masuk syurga. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wahai kaum wanita, beribadahlah kamu, kerana aku lihat diperlihatkan kepadaku yang teramai penghuni neraka adalah kaum wanita. Hadis Bukhari. Seorang muslimah yang mulia bertanya, apa sebabnya Rasulullah SAW pertama sekali menderhaka kepada suami? Hadis Bukhari. Apa kata Rasulullah? Wahai kaum wanita, banyaklah kamu beribadah, bersedekah, kerana aku diperlihatkan, aku sudah lihat neraka itu dipenuhi dengan kaum wanita. Kaum wanita yang bijak bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Rasulullah SAW menjawab, kerana dia kufur kepada suaminya. Besok, perempuan-perempuan yang dikatakan bidadari syurga akan berkata kepada perempuan-perempuan yang masuk syurga. Tetapi, dia pernah buat yang tak bagus kepada suaminya. Apa katanya, kalau bukan kerana rahmat Allah, suami kamu dah menilai aku. Bermakna, bidadari syurga merebut suami-suami yang masuk syurga. Dan isteri akan masuk syurga bila suami masuk syurga kalau tidak syirik. Isteri akan masuk syurga apabila suami masuk syurga tapi tidak syirik, walaupun dia banyak berdosa. Sebab Quran mengatakan wa alhaqnahum bi dzurriyyatihim, dia akan ditemukan dengan zuriatnya, suaminya termasuk keluarganya. Tetapi kalau dia kufur kepada suami, ada syirik, kalau suami tidak redha, suami tak akan tarik dia ke syurga. Apa katanya? Ambillah azab Allah yang kau telah buat kepada aku. Sebab bila sentiasa berdahaka kepada suami, cinta suami itu hilang. Dia nak ceraikan, dah ada anak. Dia nak hidup sama, menderita. Maka dia tak akan dapat doa daripada suami. Sedangkan doa suami itu makbul. Dan orang seperti ini, kalau dia dilarikan masuk neraka, suami tak akan tarik dia. Kenapa? Dia sudah cukup disiksa di dunia. Sekali lagi, hadis ini dua. Diulang dua kali. Jadi penyebab utama yang pertama paling besar perempuan masuk neraka adalah berdahaka kepada suami. Saya ada tulis 3 buku paling kurang. Satu, perkahwinan diberkati Allah. Kedua, selamatkan rumah tangga anda melalui tindakan dan sendal. Ketiga, kegagalan rumah tangga saya disalahkan. Ini kerana soalan-soalan terlalu banyak di atas soalan seperti ini. Jadi kalau isteri biarkan anak melawan suaminya atau bapaknya, maka dia syubhat dia dapat dosa yang sama. Ulang lagi sekali. Kalau isteri membiarkan anak derhaka kepada bapa, ataupun dia bantu supaya anak ini pukul suaminya, Allah haramkan dua-dua ni syurga. Allah haramkan sama sekali. Allah haramkan sama sekali. Jadi antum, oh suka suami kena pukul, balas dendam. Padan muka. Tapi besok di akhirat, kamu hanya melihat kenikmatan yang tak ada nikmatnya bila suami dipukul. Cuma terasa dendam terbalas. Mungkin suami ini ada buat sikap yang tidak disukai. Biarlah anaknya pukul. Aku tak boleh pukul, biar anak aku pukul. Subhanallah, dua-dua masuk neraka. Ayat tadi, ridha Allah, ridha al-walidain. Cakap kepada bapa tak boleh, apa lagi penumbuk. Allah haramkan syurga. Apa guna kalau kita dah kaya, dah itu, dah ini, tetapi besok diharamkan syurga? Sedangkan besok, dunia yang tak ada penghujung, hidup yang tak ada penghujung di mana? Di neraka atau syurga? Dan dosa besar terhadap suami, takut-takut nanti Allah tutup hatinya, boleh buat syirik. Di antaranya, ya, ada orang yang tak puas hati dengan suaminya, pergi dukun, syirik dia. Dia dah buat itu, dah buat ini dengan suaminya. Dia sangka suaminya itu dan ini. Ada isteri yang sudah bertobat, ustaz, dulu semasa saya tak ikut sunnah, saya dendam suami saya. Macam-macam dukun saya pergi. Kadang-kadang dia balik, saya tak masak. Nanti dia geram, pecah-pecah ni. Saya cakap dalam hati, engkau beli, engkau pecahkan, kau punya pasal lah. Tapi nasib dia tak kena pukul. Tapi dia ikut sunnah, baru dia fikir. Dia fikir bahawa perbuatan itu salah. Jadi kita katakan kepada wanita-wanita ni, saya bukan menyokong laki-laki, tapi saya menyokong hadis. Jangan salah buat tafsiran. Sebab bila cakap seperti ini, ada wanita, dia telefon saya, ustaz membantu laki-laki, ustaz membantu suami saya, ustaz, dia cakap apa, tak adil. Lepas tu letak telefon, saya tak boleh bercakap sepatah pun. Biar saya bercakap dulu, tapi dia lepaskan geram. Cepat. Ya? Dia geram betul. Sedangkan saya baca ni hadis. Saya baca tu Al-Quran. Jadi kalau anda membiarkan anak anda pukul suami, besok anda pun kena pukul. Percayalah. Kalau ada berani pukul bapak, bapaknya dah kuat, maknya lemah, besok maknya diberi penumbuk. Tanya anak saya, ada orang di majlis ini, sekarang macam separuh gila. Maknya dipukul. Pasal apa? Dia minta duit. Bila maknya tak bagi, ditumpuk, dipukul. Anak-anak saya cerita, sekarang macam orang bodoh ya. Pakai seluar pendek, izak rokok, taruh telefon kat sini, sepanjang jalan telefon saja. Itu bukan telefon. Asal jumpa jalan, mesti ada telefon kat sini. Takkanlah siapa nak telefon dia, sedangkan dia orang dah separuh ni. Dah tak betul. Siapa nak cakap dengan dia? Ini bermakna, puncanya, dipukul maknya. Saya tak tahulah dipukul bapak atau tidak. Tapi Uze, Abdul cerita dengan saya, maknya dipukul. Saya takut nanti asalnya pukul bapak dia. Sekarang bapak dia dah meninggal, maknya dipukul. Sebab apa? Maknya bekerja, dia tak bekerja. Apa dia nak? Dia nak duit. Jadi saya menasihatkan kepada isteri tadi, yang dibiarkan anaknya pukul suaminya, besok dia kena pukul. Percayalah cakap saya. Sebab kejadian ni banyak. Bila dah berani berharga kepada bapak, emak apa lagi? Jadi nasihatkan, sebelum anda kena pukul, sebelum puan kena pukul oleh anak, sebelum kena terajang, sebelum kena penumbuk, baik nasihatkan awal-awal. Dan saya katakan, keberkatan rumah tangga, rezeki dan rumah tangga, bila hidup sakinah dan mahabbah. Dalam kuliah tadi saya jelaskan, bagaimana untuk dapat rezeki yang mencurah dalam rumah. Allah janjikan, perlulah ada sakinah dan mahabbah. Apa itu sakinah? Cinta yang sejati. Apa itu mahabbah? Mahabbah, kasih sayang dan cinta. Tapi sakinah, memang betul-betul cinta. Ada mengatakan, ustaz saya dah tua-tua takkan cinta. Makin tua hantar makin jaga. Jagalah. Umur hantar tua. Tetapi hati hantar tak akan tua. Sebab hati tak akan berubah. Betul kan? Subhanallah. Jadi saya katakan sekali lagi kepada puan ni, kalau dibiarkan anak dia pukul suaminya, panjang umur kalau dibiarkan, tengoklah, besok maknya kena pukul. Saya menghadapi masyarakat macam-macam. Di antaranya, bila mak kena pukul, gigi patah ni, gigi saya patah, anak saya ni lah tumbuk. Saya tanya, anak anda ni kena histeria ke apa? Kena sihir ke apa? Tak. Dia normal. Tapi bila saat-saat dia dah marah sangat, dia tendang benda, cari pasal. Bila maknya datang supaya nak redakan, jangan pecahkan barang dalam rumah, diberi penumbuk sekali. Asalnya melawan apa-apa. Dah berlaku perceraian. Bapaknya ditumbuk. Badannya besar, bapaknya kecil. Diberi penumbuk bapaknya. Dilanyak. Akhirnya berlaku perceraian. Saya takut seperti ini nanti. Mudah-mudahan tidak. Dia tengok isterinya membela anaknya pukul dia, rasa dia bahaya. Dua-dua tak pukul dia tinggalkan. Baik hidup sendiri. Bila dah bercerai, anak biasa pukul keluarga, besok mak dia pukul. Ini dah berjadi. Dah berlaku. Jadi saya nasihat, kalau anda membiarkan anak anda pukul suami, besok anda mesti kena. Takut-takut suami dah tak tahan, ditinggalkan. Lagi bahaya. Mudah-mudahan tak berlaku lah kan. Ini satu soalan. Mudah-mudahan tidak berlaku. Kita doakan yang lebih baik berlaku kepadanya. Okey, ambil lagi satu soalan. Walaupun bapak tiri dia, Ustaz. Walaupun bapak tiri. Begitu juga ada orang mengatakan itu bapak bertua ataupun bapak tiri. Walaupun bapak bertua, walaupun bapak tiri, kita kena hormat. Ya, insyaAllah. Soalan tadi, Ustaz, solat tasbih boleh berjamaah, Ustaz? Baiknya sendiri-sendirilah. Baiknya sendiri-sendiri. Wallahualam. Teruskan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada dalil sahih bersangkut dengan pertanyaan pernyataan ini? Sunnah untuk menziarahi keluarga al-urah dalam masa 3 hari. Kalau ada, harap Ustaz dapat jelaskan. Mungkin anda belum jumpa hadis bersangkutan dengan yang disebut tadi. Wallahualam, saya pun tak jumpa hadis kalau ada orang mati dalam 3 hari sunnah ziarah. Tidak ada hadis seperti itu. Tidak ada hadis. Apakah ditentukan 3 hari? Kenapa mesti 3 hari? Wallahualam, saya tak berani bincang kerana saya tak jumpa hadisnya. Wallahualam. Teruskan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Minta diberitahu waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan solat. Waktu-waktu yang terlarang, tengok solatnya. Kalau solat subuh, ba'da subuh tidak boleh. Kalau solat yang dikatakan solat, tapi sunat subuh ya. Kecuali qada. Asar. Lepas sembahyang asar tidak sembahyang sunnah. Kecuali mengqada. Begitu juga waktu matahari di mana di tengah-tengah. Itu tidak boleh. Adapun solat-solat selainnya. Seperti tadi saya katakan, boleh tak saya sembahyang tasbih lepas sembahyang subuh? Boleh. Ya. Tapi baiknya kita lakukan di waktu duha. Begitu juga boleh tak kita salat tasbih selepas salat asar? Dia tak jadi salah. Cuma dia takut jadi fitnah. Sebab tidak ada solat ba'diyatul asar. Jadi kita tinggalkan ni kerana manusia sekarang kebanyakannya jahil. Kejahilan ini menjadikan kita terfitnah nanti. Jadi kalau solat yang dibolehkan, kita solat di waktu yang tidak dibolehkan, takut jadi fitnah, kita tinggalkan apapun solat. Malah mengkodok qabliyatul fajr, saya tak galakkan di masjid. Sebab Rasulullah SAW mengkodok di rumah. Kalau di masjid, kalau memang kita tak boleh balik ke rumah, itu lain. Sebab apa kita takut fitnah? Begitu juga mengkodok ba'diyatul asr. Mengkodok solat sunnah ba'diyatul asr, itu dibolehkan. Sebagaimana Syekh Bazmul menulis dalam solat-solat sunnah dan mengkodok solat-solat sunnah. Tetapi kalau jadi fitnah, lebih baik kita tinggalkan. Ada satu buku khas untuk memperkatakan tentang waktu-waktu yang dilarang solat. Ya, insyaAllah. Kalau saya mampu terjemahkan, saya terjemahkan. InsyaAllah. Okey, ambil soalan yang lain. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat yang mengatakan hadis tentang solat sunat tasbih adalah lemah. Boleh Ustaz terangkan? Albani mengatakan sahih, bagaimana nak katakan? Saya tak boleh terangkan lagi lah. Sebab saya tak boleh melawan Albani. Abu Daud mengatakan sahih. Ya? Begitu juga ada 3-4 mengatakan sahih. Baihaqi mengatakan sahih. Jadi kalau pakarnya mengatakan, beri saya takhrij hadis, ilmu jarah ataupun ilmu sanad yang mengatakan daif. Albani tidak tarik balik. Dan Albani menulis satu buku khusus tentang solat tasbih. Saya tempoh hari tak sempat terjemah sebab bukunya tebal. Maka saya ringkaskan dan ambil hujah-hujah daripada tempat-tempat yang ada dalam hadis Baihaqi, dalam hadis Tirmizi dan Hakim dan sebagainya. Maka hari itu dikatakan oleh mereka hadis sahih. Jadi saya tak berani mengatakan dhaif sedangkan mereka pakar. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya, selidiklah apa yang dikatakan oleh pakarnya jika kamu tidak tahu. Saya dulu Ada dua tiga orang semasa saya di Muhammadiyah, dia mengatakan dalam buku yang ditulis oleh siapa dia, Hasan Bandung, dia katakan ini bid'ah. Banyak yang Hasan Bandung mengatakan bid'ah, seperti Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, wa bihamdihi, kata Hasan Bandung bid'ah. Tetapi Albani mengatakan sahih. Di takhrij dia jelaskan, kita katakan kita ada ilmu yang paling canggih tentang hadis. Ilmu apa? Ilmu sanad. Kalau sanadnya sahih, kita katakan sahih. Siapa yang bercakap? Pakarnya. Kalau orang yang kita kenal tepi jalan mengatakan seperti itu, saya tak mau dengar kecuali dia bawa hujah. Dan hujah itu ditulis bukan oleh dia, tapi oleh pakarnya. Ya? Sebab agama ini syifa, obat. Kalau kita salah makan obat, kita akan binasa. Begitu juga agama. Salah menerima agama, kita akan binasa. Jadi jaga-jaga orang-orang yang bercakap sesuatu yang sudah dikatakan oleh pakarnya sahih, kita katakan tidak sahih, jaga-jaga antum. Ini bahaya. Teruskan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seseorang terlupa membaca tasbih dalam solat, adakah dia perlu bertasbih dalam dua sujud sahwi, 10-10? Tidak, tidak. Terlupa tetap sah. Terlupa tidak sah. Tetap sah. Jangan risau. Ya? Teruskan soalan. Ustaz, ana dulu ana pernah ikut solat tasbih kat masjid. Apakah solat ana diterima? Syukran. InsyaAllah, solat antum diterima. Kalau ikut apa yang sudah ditunjukkan tadi, solatnya diterima. Kecuali zikir-zikirnya seperti Subhanallah, walhamdulillah, walayallahu, wallahu akbar, kita baca selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian baru baca. Ataupun selepas tu dibaca zikir-zikir yang lain ditambah. Tak boleh. Kita tahu 10, kita baca Subhanallah, walhamdulillah, walayallahu, wallahu akbar, berhenti di situ. Jangan ditambah awal, akhir. Tak ada. Kalau ditambah itu bahaya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan tambahan-tambahan seperti ini adalah, kalau tak ada dalilnya, adalah memang bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan ini bid'ah. Ya, okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adakah sesuatu kezaliman sekiranya seorang anak ingin memberi bantuan kepada bapanya, tetapi bapanya meminta sesuatu di luar kemampuan anak? Tak bolehlah. Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kamu kecuali apa yang kamu sanggupi. Kalau anak tu dah tak sanggup, apa yang diminta? Takut besok anak tu merompak ke, menipu ke, dan sebagainya. Jangan berhati mereka. Tanggungjawab kita membantu mereka, bukan jadikan. Sebab kadang-kadang orang Melayu nak anak banyak ni untuk jadi apa? Nak jadi insurans besok. Macam satu jaminan. Tak, kita melahirkan anak bukan supaya menjamin kita. Kita menjamin dia sampai kita tutup mata. Itu lebih baik. Makanya kata Nabi, meninggalkan anak kaya lebih baik daripada meninggalkan anak miskin. Itu hadis. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tu di atas, bukan di bawah. Jadi kalau anda sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', laki-laki pelindung bagi keluarga, lindungi mereka. Bukan kita paksa dia dapatkan sesuatu, itu salah. Makanya orang yang beranak sekarang, oh dipikir, aku habiskan habis-habis, besok mesti dia. Itu tak boleh lah. Tidak diajar oleh Nabi seperti itu. Tapi budak itu diajar bertanggungjawab. Betul kan? Kalau dia tahu tanggungjawabnya, dia tak akan biarkan mak bapaknya sisir. Saya singgah di India dulu, cerita singgah di India. Dulu semasa aman lagi. Bila saya singgah di India 2-3 kali, saya tengok tak ada orang Islam berempat tepi jalan. Tak ada. India ni bila siang penuh orang, bila malam semua tepi jalan je duduk. Tak tahu di mana datang, duduk di bandar, becak, tadi barang tong sampah dan sebagainya. Bila malam penuh. Subhanallah, penuh. Kalau nak cari orang Islam, susah nak cari. Saya tanya, kenapa orang Islam tak seperti tak situ? Kerana orang Islam ramai anak. Tujuannya apa dia? Bukan anak itu menjaga dia, tapi tak secara langsung anaknya menjaga dia. Makanya family planning, walaupun ditawarkan oleh India kepada penduduknya dengan bawa gajah kan, supaya datang ramai-ramai, digunakan oleh something-something untuk apa? Untuk pelacur. Obat ni. Tetapi orang Islam, ulama-ulama sana mengharamkan langsung. Haram makan pil ni. Jadi tak berkesan. Jadi oleh kerana anak ramai, dia terjaga. Dia terjaga. Jadi saya katakan ya, mudah-mudahan orang-orang kita di sini pun faham. Kita disuruh anak ramai supaya antaranya supaya Rasulullah SAW bangga. Dan besok anak kita tak akan biarkan kita. Maka didik anak kita supaya menghormati orang tua. Besok kita tak akan diabaikan oleh mereka. Dan jangan beranak dengan niat besok aku gunakan dia untuk cari duit. Tak boleh. Tapi kebetulan dia kasih kita duit, ya kita terima. Tetapi walaupun dia sudah tua, maksud saya sudah berumur 30, 40, kita masih hidup, dia perlu bantuan kita, kita wajib bantu dia. Kita wajib bantu dia. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', nisa' dimasukkan di sini adalah isteri dan anak-anak. Wallahu a'lam, teruskan soalan kepada dia. Ambil lagi satu soalan, kita berhenti. Ada dua soalan. Okey, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Jika kita derma kepada sukarelawan yang mengumpul dana untuk Christian Organization, Persatuan Nasarah dan lain-lainnya, atau kita menderma kepada orang buta yang bermain muzik, adakah ia dibenarkan? Tidak dibenarkan. Membantu orang Kristian, ya, kalau nampak orang tu sedang cedera, nampak orang tu sedang bermasalah, tapi dengan dakwaan dia minta bantuan untuk membantu nanti satu masa ada kecemasan, itu tidak boleh. Bila ada kecemasan, kita bantu dia. Tetapi untuk alasan seperti itu tidak boleh. Sebab orang Kristian, kita tak percaya orang kafir. Orang kafir biasanya dia salah guna. Kita tahu bahawa sebagaimana didedahkan, orang-orang Arab simpan duit di bank-bank di Eropah, di bank Swiss. Diorang tak ambil punya interest. Dibagikan kepada pertubuhan gereja untuk menghentam orang Islam. Begitu juga pemain muzik ni, katakan saya bermuzik untuk mengutip derma. Tak payah melalui seorang muzik. Sebab kita ada satu hujah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Dosa lain, permusuhan lain. Tentulah orang Kristian, orang-orang kafir, musuh orang Islam sampai hari kiamat. Kerana dia musuh Allah. Jadi kita bantu mereka, ini amat membahayakan. Itu jawapan yang pertama. Yang kedua, soalan yang terakhir. Orang buta, dia boleh main muzik. Kalau buta tu lain. Dia buta, tapi dia main muzik. Dia tabung, jadi kita taruh. Kita bukan kerana muziknya, kerana orang itu tidak faham, dia perlu bantuan. Kita bantu sajalah kalau nak bantu. Bukan Persatuan Kristian ya. Kalau orang-orang pribadi, bantu sajalah. Bukan sudah sangat, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz jelaskan, siapakah yang memberi baris dan titik di Al-Quran? Saya seringkali mendengar dari orang bid'ah kerana mereka ingin mempertahankan bid'ah yang dilakukan. Mereka membagi contoh Al-Quran yang sedia ada pun bid'ah juga kerana yang aslinya tiada baris dan titik. Jazakallah Ustaz. Bodoh dia. Allah mengatakan yassiru fala tu'assiru. Perbudakan jangan dipersulitkan. Kalau tak ada fatas, satu orang pun tak boleh baca di sini. Maka dipermudahkan. Jadi menghidupkan itu bukan bid'ah, ada perintah. Malah sekarang bukan saja menggunakan titik. Kan? Terus dengan suara. Dulu zaman tak ada alat dengar suara. Dan sekarang Quran ada di mana-mana. Anda punya handset ada. Dalam apa saja boleh kita masukkan. Kalau itu bid'ah, dia ada dua. Satu urusan dunia dan satu urusan akhirat. Teknikal, masalah dunia. Menaruh baris adalah masalah teknikal. Jadi masalah teknikal di sini, Allah Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Ini bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu, bid'ah hasanah. Sebab kita disuruh mengurus dunia. Kita suruh mengurus bagaimana manusia boleh memahami dengan mudah. Jadi ini masalah teknikal. Begitu juga yang sebenarnya meletak baris ini adalah Uthman radhiyallahu anhu. Kalau Uthman, dia tetap kita katakan sunnah. Dalilnya dari pada hadis daripada Irbad bin Sariyah, tamassaku bi sunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin, tamassaku bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Berpeganglah dengan sunatku dan sunat khulafa' ar-rasyidin. Dijamin apa yang dilakukan oleh khulafa' ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah sunnah. Yang kita katakan bid'ah, kalau anda katakan bid'ah, anda menentang Rasulullah. Jadi orang bid'ah mengatakan boleh buat bid'ah kerana Quran dulu tak ada fatas. Tapi siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah khulafa' ar-rasyidin. Bermakna kita boleh mengamalkannya kerana itu sunnah. Jadi orang-orang bid'ah ni dia tak ada hujah. Mencari-cari hujah. Kiasannya kias ini lama-lama dia pun kebingungan. Sebab kias dia tu diberi pada kita. Hujah tu untuk kita. Siapa yang buat? Uthman. Uthman khulafa' ar-rasyidin. Maka itu sunnah. Okey, saya rasa sampai di situ dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita. Ada satu buku lagi, Tiga Landasan Utama ataupun Usulul Salasah. Buku ini memang tidak pernah dibedah oleh ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz di Singapura. Jadi kalau boleh, sekali-sekali kita buka. Sekali-sekali kita buka. Bagaimana tiga landasan ini kita wajib ketahui. Pertama, mengenal Allah. Kedua, mengenal Nabi. Ketiga, mengenal agama dengan dalilnya. Macam mana kita nak menyembah Allah kalau tak mengenal Allah? Bagaimana kita nak menerima Nabi sebagai Rasul kalau tak kenal dia? Bagaimana kita nak cerita agama kalau tak ada dalil? Jadi buku ni ringkas tetapi subhanallah. Ya? Jadi mudah-mudahan buku ni dijadikan buku rujukan akan datang. Ya? Setelah kewajipan menuntut ilmu tu kita habiskan. Kewajipan menuntut ilmu tinggal sikit saja. Habiskan, maka digantikan dengan landasan utama usulul salatah insya-Allah. Dan saya sudahi aqulu qawli hadha ataupun ada apa ini? Umi International Private Limited untuk masyarakat Islam, ya, membership forum ataupun ini ada borang untuk jadi anggota Umi. Gini, Umi ni kita dah buat satu pertubuhan dan kita ada syarikat. Syarikat ni perlu ada duit. Kalau duitnya tidak ada, kita kena bayar dengan bank setiap bulan $25. Tapi paling-paling kita ada $8,000. Ada $8,000, kita tak kacau. Duit itu kita takkan kena bayar bulanan $25 banyak juga. Kedua, ini untuk mengeratkan dan membantu jamaah yang perlukan bantuan. Bukan tertumpu kepada khairat kematian. Ya? Jadi apa saja insyaAllah mana yang boleh kita bantu, kita akan gunakan wang itu untuk membantu sahabat. Jadi siapa yang nak masuk member ni, tapi kad member belum kita buat, belum siap, isi borang ni saja. Satu bulan $10 dan boleh baca, boleh dibayar untuk setahun, 3 bulan dan 6 bulan. Itu terserah. Dan kita buat pertubuhan ni supaya mengeratkan satu dengan lain dan kalau ada apa-apa senang kita cari. Sebab di sini ada email, nombor telefon dan sebagainya insyaAllah. Ini ada kebaikannya. Kerana masa tidak mencukupi satu masa, saya minta sahabat kita yang bertanggungjawab untuk menjelaskan, ya, apa tujuan kita adakan borang ahli Ummi insyaAllah. Jadi satu masa kita akan jemput dia untuk menjelaskannya. Itu saja. Ya, barakallahu fiik. Yang soal ni alhamdulillah, soalan antum juga memberi manfaat kepada yang lain. Kerana ada mungkin tidak tahu hal-hal yang berlaku dengan soalan ni, banyak yang kita dapati yang baru. Dan saya sudahi aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Biar muslimah keluar dulu supaya jangan bertembung. Biar muslimah dah clear baru kita keluar.